Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa atharahu ila yaumiddin amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan Allah subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama mempelajari agama kita. Salawat serta salam untuk kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, serta seluruh kaum muslimin yang dengan tulus meniti dan menetapi sunnah-sunnah beliau. Ikhwani fiddin azakumullah, sebagaimana yang telah antum ketahui bersama di pamflet-pamflet dan juga pengumuman-pengumuman, bahwa tema pertemuan kita pagi ini adalah mengenal tentang seluk-beluk serikat dagang. Seluk-beluk serikat dagang. Serikat dagang adalah salah satu bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam menjalankan suatu perniagaan. Serikat dagang adalah kerjasama, salah satu bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam menjalankan suatu perniagaan. Dengan demikian, dari namanya, dari sebutannya serikat dagang, kita bisa mengetahui bahwa bila demikian ada serikat selain serikat dagang. Betul. Ada serikat lain selain serikat dagang, yaitu dalam syarikatul amlak, perserikatan, persekutuan dalam kepemilikan suatu barang. Misalnya sesama ahli waris mewarisi satu rumah, sesama ahli waris mewarisi satu ladang, memiliki mewarisi satu perusahaan. Nah, adanya musyarakah, adanya perserikatan dalam kepemilikan ini disebut dengan syarikatul amlak, bukan syarikat perdagangan. Kenapa demikian? Karena mereka bersekutu bukan atas dasar kesepakatan, akan tetapi adanya perserikatan mereka, persamaan mereka dalam kepemilikan ini terjadi secara kebetulan. Demikianlah mereka terlahir sebagai putra seseorang, sesama ahli waris seseorang, sehingga tatkala seseorang meninggal, dia mereka secara bersamaan dalam waktu yang sama memiliki harta warisan tersebut. Memiliki harta warisan tersebut. Dan syarikat yang seperti ini tidak kita ingin bahas pada kesempatan pagi ini. Ada juga syarikat yang lain, yaitu syarikat, salah ini bagian dari syarikat kepemilikan, tapi bukan ingin, tujuannya bukan ingin berdagang, bukan ingin berniaga, akan tapi hanya ingin memiliki. Hanya ingin memiliki. Misalnya sama-sama membeli sebungkus nasi, kemudian dimakan bersama. Tidak ingin diperdagangkan sebungkus nasi tersebut, akan tapi ingin diapakan? Dinikmati bersama. Begitu juga orang yang bersatu, berserikat, mengumpulkan dananya untuk membeli satu ladang untuk digarap berdua. Separuh bagian timur milik A dan separuh bagian barat milik B. Ini bukan serikat dagang. Dan tidak ini yang ingin kita bicarakan. Yang ingin kita bicarakan adalah adanya kerjasama, adanya kesepakatan, perjanjian, kerjasama antara dua orang atau lebih dalam membangun, menjalankan suatu perniagaan. Misalnya, bila ada suatu pekerjaan, suatu perniagaan yang membutuhkan modal besar, sehingga tidak mungkin bagi Anda untuk menggeluti, menjalani perdagangan tersebut seorang diri. Selain tenaganya tidak mampu, pengalaman mungkin kurang, dana, modal mungkin kurang. Makanya antum merasa perlu untuk berserikat dengan saudara Anda, seorang lain. Mari kita kerjakan, mari kita garap bersama proyek ini, perniagaan ini. Dengan adanya kesepakatan ini, akan muncullah satu serikat, satu perusahaan atau apa namanya, yang kemudian mereka secara bersama-sama mengelola usaha tersebut dan menjalankan perniagaan bisnis tersebut. Ini yang disebut syarikat dagang. Dan ini yang akan menjadi tema kita, ikhwani wa ahibai. Saya merasa penting, merasa perlu untuk membahas syarikat dagang ini karena betapa sering, betapa banyak keluhan-keluhan dari saudara-saudara kita. Bahkan dari yang hadir di sini mungkin sudah berkali-kali mengalami dan menelan pahitnya pengalaman ini. Sekedar menggambarkan, betapa sering mungkin Anda mendengar ada seorang yang Allah Subhanahu wa taala beri kelebihan dana, dan ada orang kedua yang diberi kelebihan untuk berniaga, tenaga, waktu, potensi dan pengalaman serta lain sebagainya. Mereka saling bekerja sama. Akan tetapi setelah perusahaan berjalan, usaha lancar dan menghasilkan, subhanallah, yang tadi pemodal mengetuk pintu rumah, apa namanya, pelaku usaha, orang yang punya pengalaman tapi tidak punya uang, dengan penuh kerendahan hati mengetuk pintu rumah pemodal, sekarang dengan terpaksa pemodal yang mengetuk pintu pelaku usaha. Kenapa? Karena mengharapkan bagi hasilnya, meminta modalnya dikembalikan, tidak dikembalikan, dan masih banyak ceritanya. Atau bahkan dengan sangat lancang, setelah usaha lancar, besar, untungnya besar, omset melimpah dan menggunung, pelaku usaha yang tadinya hanya datang dengan celana kolor, sendal jepit, serba miskin, penampilan yang serba kasihan. Ini yang dulu mendasari, mendorong pemodal memberikan modalnya, kepercayaan kepada, ingin menolong. Tatkala berhasil, dia mengatakan, dulu modal yang Anda berikan kepada saya 100 ribu, ini ambil 100 ribu, dan bagi hasilnya 50% ini saya beri, dan silahkan pergi, jangan pernah dekat-dekat lagi dengan toko saya, ini adalah toko saya. Habis manis, sepah dibuang. Betapa sedihnya, betapa hancurnya hati saudara kita ini. Dulu tatkala sedang membutuhkan, sedang kesusahan, ditolong, kiran sekarang berhasil, dan giliran saya yang susah, saya yang ditendang. Ini cerita-cerita seperti ini terlalu banyak. Sudah, terus terang saya sudah bosan mendengarnya. Keluhan-keluhan semacam ini, atau bahkan seringkali datang dengan memohon-mohon, kita ini ada potensi, ada peluang bisnis, peluang usaha yang apa namanya, bagus, menguntungkan. Setelah berjalan sekian lama, tidak pernah terdengar kabar lagi. Ketika diuber-uber sampai ketemu, akhirnya afwan akhi, duitnya saya gunakan dulu untuk bangun rumah. Cerita seperti ini sudah sering sekali saya dengar. Atau afwan akhi, duitnya anak gunakan untuk belanja. Afwan akhi, anak saya masuk sekolah, dan berbagai macam afwan akhi. Ia mengira bahwasannya dengan mengatakan afwan akhi ini urusan selesai di dunia dan di akhirat. Ini praktek-praktek habis manis sepah dibuang, air susu dibalas air tuba, ini sudah menjadi cerita biasa. Sampai-sampai banyak dari yang terpaksa menelan pil pahit ini karena tidak tega kalau ada saudaranya yang harus menelan pil pahit. Seperti dia sering dia mengatakan, kalau mau bisnis jangan bisnis dengan ikhwan, jangan bisnis dengan yang jenggotan, jangan yang bisnis dengan yang celananya cingkrang. Kalau mau belajar, belajar sama mereka, hadiri pengajiannya. Tapi kalau bisnis, yang bisa dipercaya satu dari seribu. Subhanallah, aneh bin ajaib. Saya yakin banyak yang senyum-senyum, saya yakin mengakui kejadian semacam itu, menyadari pernah mendengar, pernah menyaksikan, dan mungkin termasuk yang pernah menelan pil pahit habis manis sepah dibuang. Ini hingga kapan kondisi semacam ini akan berjalan? Demikiankah Ahlu Sunnah wal Jamaah mengajari kita dalam berniaga, dalam berserikat dagang? Demikiankah Islam mengajarkan kita memperlakukan amanah, kepercayaan saudara kita kepada kita? Saya yakin tidak ada ya dari yang hadir sini secara kebatinan atau secara fisiologi menerima kondisi yang semacam ini atau puas dengan kondisi yang semacam ini. Pasti kita mengatakan, tidakkah ada solusi? Atau tidakkah Islam ini mengajarkan balas budi? Atau memang seperti itu? Ya, memang kalau mau kerjasama yang lillah, nolong-nolong, sudah habis manis sepah dibuang, tidak masalah. Atau seperti itu? Ini akan kita ketahui. Kita akan ketahui, kita akan pelajari, sehingga kita bisa menilai, bisa memposisikan diri dan bisa bersikap sebagaimana seorang muslim yang sejati dalam berniaga. Ikhwani wa ahibai, setelah kita tahu bahwasanya permasalahan ini urgen untuk kita bahas, untuk kita kaji agar kita tidak menelan pil pahit semacam itu, kita mulai kajian kita dengan mengetahui apa hukum berserikat dagang. Apakah wajib, sunnah, mubah, atau bagaimana? Banyak dari diskusi-diskusi yang pernah saya lakukan, banyak dari saudara kita bahkan ada yang dengan berapi-api mengatakan berserikat dagang itu adalah pilihan satu-satunya bagi kaum muslimin. Tidak sepantasnya kaum muslimin ini bersikap ego. Kalau berhasil, dinikmati sendiri. Sudah sepantasnya kaum muslimin ini berbagi keberhasilan, katanya. Sehingga kalau dia mendapatkan peluang usaha yang bagus, hendaknya dia segera woro-woro cerita-cerita dan segera membuka pintu bagi saudara-saudara yang mau investasi atau ingin mencari pengalaman. Atau bahkan mungkin yang ingin memberikan pil pahit habis manis sepah dibuang. Ada fakta lain yang menyatakan, atau orang, sebagian orang yang berpendapat bahwa sudahlah, serikat dagang itu gelap gulita, masa depannya suram karena pengalamannya selalu gagal, susah dipercaya, susah diberi amanat. Kita ingin tahu sejatinya hukum serikat dagang itu bagaimana. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Menurut para ulama ahli fikih, serikat dagang adalah salah satu bentuk dari perniagaan, salah satu model dari bisnis, salah satu cara kita menjalankan jual beli. Karenanya keumuman ayat ini, keumuman dalil ini mencakup serikat dagang. Dengan kata lain, serikat dagang hukumnya dalam Islam halal. Silahkan berserikat dagang karena ini adalah salah satu bentuk perniagaan yang dihalalkan dalam Islam. Karenanya para ulama menggariskan bahwa al-aslu fil asya' al-ibahah hatta yadulla dalil ala tahrim. Hukum asal dalam perniagaan, hukum asal dalam kebiasaan atau tradisi selain ibadah, itu adalah al-ibahah, artinya boleh, silahkan. Dan perniagaan adalah bukan ibadah, walaupun bisa dijadikan sebagai ibadah. Kenapa demikian? Karena Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan bila kita dalam hal-hal yang bersifat duniawi kita jadikan sebagai amal ibadah kita, akan tapi tidak sebaliknya, dalam hal-hal yang bersifat akhirat kita jadikan duniawi, itu tercela. Sebagaimana Anda ketahui ikhwan wa habai, dunia atau hidup bagi kaum muslimin itu ada dua kali. Hidup itu tidak hanya sekali. Makanya salah kalau orang mengatakan hidup cuma sekali, kenapa susah? Hidup hanya sekali, kenapa menderita? Itu salah. Hidup sekali, mari kita berfoya-foya. Ini slogannya orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Hidup bagi kita itu dua kali. Dan kehidupan yang pertama ini adalah ladang untuk mencari kehidupan, mencari bekal, menanam, menabur benih bagi kehidupan-kehidupan yang akan datang, bagi kehidupan kita yang kedua, yaitu kehidupan di akhirat. Karenanya perniagaan yang pada aslinya asal usulnya merupakan ladang untuk menabur benih bagi kejayaan, keberhasilan kehidupan pertama, yaitu kehidupan di dunia, dibolehkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk dibalik dan dirubah. Perniagaan dijadikan sebagai ladang untuk mencari kehidupan akhirat. Caranya misalnya apa? Dengan banyak bersedekah. Berniaga untuk membangun masjid, berniaga untuk berhaji, berniaga untuk menafkahi keluarga, berniaga untuk melindungi diri dari hal-hal yang tercela, mengemis, meminta-minta dan mencuri serta lain sebagainya. Atau berniaga dengan cara-cara yang baik, misalnya dengan jujur, berniaga dengan yang transparan, tidak ada manipulasi, dan senantiasa memudahkan saudara kita yang belum mampu kita hutangi, yang belum mampu bayar kita tunda tagihannya, dan berbagai macam cara. Dengan cara ini kita menjadikan kehidupan dunia kita sebagai bekal dan ladang untuk menabur benih bagi kehidupan kita di akhirat. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala mempertanyakan, bila syarikat dagang itu pada hukum asalnya adalah halal, akan tapi manakah yang lebih utama, saya berserikat dagang atau saya menjalankan bisnis seorang diri, mana yang lebih utama? Menurut beliau rahimahullah ta'ala bahwa syarikat dagang tidak bisa dikatakan lebih utama atau sendiri lebih utama. Menurut beliau rahimahullah ta'ala, semuanya itu disesuaikan dengan kondisi dan keadaan masing-masing. Betapa banyak orang yang bila berserikat dagang malah menjadi durhaka, menjadi kemaksiatan, dia malah berkhianat. Semasa dia menjalankan bisnis seorang diri, bisnisnya lancar, amanah. Tapi tatkala ia menjalankan bisnis harta orang, modal orang lain, ia tidak lagi bisa memanage, tidak bisa lagi mengelola, tidak bisa lagi menjalankan amanah ini dengan cara-cara yang benar. Ia campur adukkan uang sekutu dagangnya dengan uang sendiri, akhirnya dia belanjakan semuanya dan lain sebagainya. Ditambah lagi ikhwani wa ahibai, prinsip ini penting sekali. Pedoman dalam menjalankan amanah berlawanan dengan pedoman dalam menjalankan membelanjakan harta sendiri. Para ulama mengatakan kalau digambarkan menjalankan amanah orang lain itu arahnya ke timur dan membelanjakan harta sendiri itu arahnya ke barat. Betul-betul 100% sangat beda. Bertentangan bahkan. Para ulama menggariskan bahwa membelanjakan harta sendiri itu dasarnya adalah kebebasan bebas. Silahkan dibelanjakan dengan cara apa saja selama tidak melanggar syariat. Silahkan dihibahkan, silahkan diwakafkan, disedekahkan, silahkan beli yang harga 100 dengan harga 1 juta, tidak masalah. Bahkan silahkan apa namanya tokonya dibagi-bagi. Capek saya jual beli, sudah saya bagi-bagi aja seluruh isi toko saya. Boleh. Artinya betul-betul kita bebas untuk menjalankan dan membelanjakan modal kita ataupun harta kita. Akan tetapi untuk menjalankan amanah modal saudara kita, membelanjakan modal orang lain, para ulama menggariskan kaidah yang berlawanan. Mereka mengatakan at-tasarrufu 'anil ghair mabniyun 'alal ghibtah. At-tasarrufu 'anil ghair mabniyun 'alal ghibtah. Membelanjakan, bertindak atas nama orang lain, mewakili orang lain, itu harus dilandasi oleh ghibtah. Ghibtah ialah berusaha mendapatkan sesuatu yang paling perfect, paling bagus, paling sempurna, paling murah, paling bagus, paling asli. Kalau memang ada yang asli, kurang asli, maka harus yang paling. Ini prinsip dalam membelanjakan harta orang lain. Karenanya Allah Subhanahu wa taala tatkala mengingatkan, menjelaskan tentang etika membelanjakan harta anak yatim, Allah mengatakan wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Janganlah kalian mendekati dan janganlah kalian membelanjakan harta anak yatim kecuali dengan cara yang paling bagus. Bukan sekedar cara yang bagus, akan tapi cara yang ahsan, paling bagus. Dari ayat ini dan juga ayat yang lain, para ulama menyarikan kaidah di atas, at-tasarrufu 'anil ghair mabniyun 'alal ghibtah. Dengan demikian, bila Anda sebagai seorang sekutu dagang, maka Anda berkewajiban, memiliki tanggung jawab secara syariat, secara moral, untuk mendapatkan barang yang paling bagus dengan harga yang paling murah dan menjualnya dengan paling mahal. Ini prinsip dasar dalam berserikat dagang dan menjalankan amanah yang dipercayakan, dipikulkan oleh saudara kita kepada kita. Inilah kaidah, inilah syariat Islam yang diajar Rasulullah SAW dalam menunaikan amanah. Akan tetapi bila Anda bisa bayangkan, bila Anda sebagai pemodal memberikan modal Anda kepada saudara yang lain, teman yang selama ini dikenal soleh, rajin, dermawan, rajin sedekah, dengan perjanjian mudharabah bagi hasil, ternyata dia mudharabahnya beli barang dengan yang termahal, jualnya dengan termurah. Kenapa? Kasihan, ini kan yang jualan kasihan, anaknya nangis, tadi waktu saya beli anaknya nangis minta jajan, tidak dikasih uang jajan karena apa? Belum ada order, belum dapat uang. Giliran dia menjual, kasihan, dia datang dengan seribu tetes air mata, kasihan, ini barang ini saya mau pakai, saya sangat butuh sekali, dengan gak bahasa-bahasa yang memelas, dengan wajah yang betul-betul iba, mendatangkan rasa iba, sehingga dijual dengan harga yang paling murah. Setiap beli seperti itu, siap jual seperti itu, maka tidak lama perusahaan Anda akan gulung tikar. Anda pasti mengatakan, kok bisa gulung tikar padahal konsumen banyak? Iya, tapi saya tidak mau jual kepada yang kaya itu. Kenapa? Yang miskin kasihan, nanti usahanya bangkrut, tidak bisa kulakan. Begitu juga, kenapa nak milih yang paling bagus? Yang paling bagus itu yang jualnya adalah orang Cina. Kalau ini yang kurang bagus, ini yang jualnya adalah orang Muslim. Saya kasihan sama yang Muslim, saya rela beli yang dari Muslim walaupun harganya paling mahal. Tidak demikian dalam menjalankan amanah. At-tasarruf 'anil ghair mabniyun 'alal ghibtah. Walaupun penjualnya orang Nasrani, orang Cina, kalau itu yang termurah dan terbagus, beli dari dia. Beda bila Anda belanja untuk diri sendiri, belanja untuk toko milik Anda sendiri, silahkan. Belanja termahal, jual termurah, boleh. Tapi dalam syarikah, tidak. At-tasarrufu 'anil ghair mabniyun 'alal ghibtah. Karenanya Syekh Rahimahullah Ta'ala menjelaskan bahwa hukum berserikat dagang itu beda-beda hukumnya sesuai dengan kondisi dan pelakunya. Bisa saja orang tidak halal untuk berserikat dagang karena dia tidak bisa menunaikan amanah. Dia tidak bisa negosiasi dalam jual beli dan menjual atau menyewa dan seterusnya. Iya, jualnya sesuka hatinya, yang penting janganlah, sudah tidak apa-apa. Belinya pun dia tidak apa-apa, tidak usah ditawar repot-repot. Atau yang disebut oleh para ulama dengan al-mustarsil, orang yang ngalir begitu saja. 100 mas ya, lah tidak apa-apa lah, teman sendiri. Kalau 80, oh iya tidak apa-apa. Ketika giliran membeli, mas saya ini lagi butuh, tolong dijual dengan dibeli dengan 200. Benar, lagi butuh? Iya. Sudah saya beli, tidak apa-apa lah, teman sendiri. Orang yang seperti ini tidak layak dan tidak boleh Anda beri amanah. Tatkala Anda beri amanah, orang semacam ini pasti akan terjerumus dalam dosa. Tapi orang yang pelit kalau beli, pelit kalau jual, inilah orang yang layak untuk diberi amanah. Orang inilah yang layak, benar-benar akan bisa menerapkan kaidah di atas dalam berserikat. Betul-betul. Kalau nawar ini sampai yang punya toko sudah tidak bisa ngomong. Udahlah. Sudah capek saya melayani tawaran Anda. Dapat harga yang murah. Ketika jual pun dia pintar untuk merayu pembeli. Ini paling bagus. Ini barang satu-satunya di toko saya. Nah, di tempat lain banyak. Dia tidak bohong. Betul, di toko saya. Dia bilang. Jujur. Ini saya nyarinya jauh. Padahal dia nyarinya jauhnya karena salah kemarin itu kesasar. Harusnya beli di Bogor ada, dia belinya sampai ke Surabaya. Ya benar, dia jujur. Ini saya mendapatkan barang ini mas di Surabaya, jauh saya belanja. Dia tidak bohong, dia benar. Sehingga bisa kembali modal. Tapi kalau dia lurus saja, mas sebetulnya di toko sebelah ada dijual dengan harga 1000. Tapi karena kemarin saya ini kurang cari informasi, sehingga ya, saya belanjanya harus dari Surabaya, udah gitu naik kereta sendiri lagi. Tidak ditelepon. Lupa kalau di dunia ini sudah ada zaman telepon, ada internet, sehingga saya harus berangkat sendiri. Ongkos keretanya, akomodasi selama di jalan, saya makan, minum, seterusnya. Saya di sana masih sewa hotel dan macam-macam. Akhirnya biayanya tinggi, kosnya tinggi, akhirnya harga jualnya pun tinggi. Kalau jujur seperti itu, ini jujur, tapi tidak pada tempatnya. Dia transparan. Mas, saya modal sekian, jujur. Silakan, Anda mau beli silakan, tidak silakan. Silakan cari tempat lain, ini adalah stok terakhir milik saya sudah tidak punya lainnya. Kalau Anda mau silakan, kalau enggak jangan salahkan saya kalau dibeli orang lain. Kalau Mas kembali ke sini, barang sudah tidak ada. Oh, jangan-jangan di toko lain tidak ada. Akhirnya beli. Orang yang seperti inilah orang yang pintar membual. Tapi jujur membualnya. Orang yang pintar merayu, inilah yang layak untuk diberi amanah. Tapi orang yang ngalir saja, dari sekarang jangan pernah diberi amanah. Kalau dia mau minta modal, hutangi sajalah. Saya tidak mau kerjasama. Anda saudara saya, tapi tidak layak untuk diberi amanah kerjasama. Saya hutangi, silakan bisnis gak rugi, tanggung jawab sendiri. Makanya Rasulullah SAW tatkala memberikan petuah kepada Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, salah seorang yang betul-betul ahli ibadah, orang yang saleh dari sahabat beliau. Beliau mengatakan, "Ya Abu Dzar, inni uhibbuk." Wahai Abu Dzar, aku sayang padamu. Aku cinta kepadamu, bukan karena benci. Engkau adalah sahabatku yang karib, ahli ibadah. Aku tidak ragu tentang kesalehan. Makanya dia mengatakan, "Ana uhibbuk." Aku cinta padamu, wahai Abu Dzar. La ta'ammaranna ala rajulin, jangan pernah engkau menjadi pemimpin seseorang. Wala tawallayanna ala maliyati, dan jangan pernah engkau menerima amanah harta anak yatim. Kenapa demikian? Karena Abu Dzar ini tipikal yang hanyut. Karena Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan, jangan pernah menerima amanah dari orang lain berupa harta anak yatim atau yang lain. Rasulullah menjelaskan, ana uhibbuk, tidak ragu tentang kesolehanmu. Begitu juga kalau ada saudara kita yang ahli ibadah, jenggotnya seudel, celananya cingkrang sebetis, sholatnya masya Allah, kalau sholat duhur itu 1 jam lamanya, ahli ibadah betul, jujurnya setengah mati, tapi orangnya kalau bisnis ngalir, kalau alirannya besar ya semakin jauh hanyut. Yang seperti ini Kita tidak cela di akhirat yang soleh, kita puji. Tapi untuk amanah jangan diberi. Sebagaimana Rasulullah SAW tidak memberi amanah kepada siapa? Kepada Abu Dzar. Padahal sebelumnya Abu Dzar radhiyallahu taala anhu datang dengan meminta, ya Rasulullah, ala tasta'miluni? Tidakkah engkau menunjukku sebagai salah satu pegawaimu? Padahal Rasulullah telah menunjuk orang yang baru masuk Islam, sudah ditunjuk sebagai salah satu pegawai Rasulullah SAW, gubernur Rasulullah SAW. Abu Dzar ini sudah lama, sudah begitu dekat dengan Rasulullah SAW, tapi tidak pernah. Makanya Abu Dzar penasaran, apakah Rasulullah ini benci pada beliau sehingga tidak pernah memberikan kepercayaan apapun. Sehingga rasa ingin tahu Abu Dzar, dia tidak tahan menahan rasa ingin tahu. Jangan-jangan selama ini Rasulullah SAW membenci dia. Makanya Rasulullah menepis anggapan itu, mengatakan ana uhibbuk. Wahai Abu Dzar, aku sayang padamu. Walau demikian, kesayanganku malah mengharuskan aku untuk tidak memberimu satu amanah. Dan bahkan untuk menghancurkanmu agar tidak pernah memimpin dan juga tidak pernah memegang amanah harta orang lain. Nah, jangan-jangan ikhwan kita ini selama ini adalah tipikal Abu Dzar. Kalau hafal hadis, masya Allah jagoan, ceramah jagoan, ngaji pinter, sholat rajin, sunnahnya benar, akidahnya tidak diragukan. Tapi tipikal Abu Dzar. Tidak buruk. Abu Dzar masuk surga. Tidak perlu kecil hati. Tapi jangan kecil hati kalau tidak pernah dipercaya sama orang lain. Anda bagus menjadi seorang salafi, ahli ibadah, hafal hadis, hafal Quran, bagus. Jadi seperti Abu Dzar saya anjurkan. Tapi jangan salahkan saya kalau saya tidak memberi amanah, tidak mempercayakan modal saya kepada Anda. Sebagaimana Rasulullah SAW tidak mempercayakan kepada Abu Dzar. Tapi sahabat Urwah Al-Bariqi, Al-Hakim Ibnu Hizam, orang-orang yang baru masuk Islam. Al-Hakim Ibnu Hizam itu baru masuk Islam kira-kira Fathu Mekkah. Ketika Fathu Mekkah, tapi beliau mendapatkan kepercayaan Rasulullah SAW untuk berbelanja. Al-Hakim Ibnu Hizam Rasulullah SAW diberi satu dinar untuk membeli udhiyah, hewan kurban, sebagaimana yang baru kita lakukan. Diberi percaya. Tapi karena Hakim Ibnu Hizam ini adalah cinanya Arab, cinanya sahabat, kalau menawar, masya Allah, jagoan. Sehingga kejago kehebatannya Al-Hakim Ibnu Hizam, sampai ditkala dia diberi satu amanah dengan satu dinar belanja seekor kambing, ia pergi ke pasar, bukannya berhasil membeli satu ekor kambing, dia berhasil membeli dua ekor kambing. Dan sebelum pulang, karena pesannya cuma satu, yang satu dijual kembali dengan seharga satu dinar. Sehingga dia pulang ke Rasulullah, ya Rasulullah, hadihi udhiyatuk, ini hewan korbanmu, wa khudh dinarak, dan ambil lagi dinarmu. Apa jawaban Rasulullah SAW tatkala menyaksikan kehebatan Al-Hakim bin Hizam dalam berniaga? Beliau mengatakan, Allahumma barik lahu fi safqati yadih. Ya Allah, berkailah perniagaan Al-Hakim bin Hizam. Baru masuk Islam, tapi mendapatkan kepercayaan untuk belanja. Rasul tidak panggil Abu Dzar, Abu Dzar sini beli. Takut disedekahkan oleh Abu Dzar. Dia tidak bisa menjalankan, dia bukan orangnya untuk menjalankan perniagaan. Urwah Al-Bariqi pun mengalami kisah yang serupa. Walaupun beliau keimanan dan amal solehnya, keilmuannya tidak setingkat, tidak selevel dengan Abu Dzar, tapi beliau mendapatkan kepercayaan serupa, diberi amanah untuk membeli seekor udhiyah, hewan korban, melakukan hal yang serupa yang dilakukan oleh Al-Hakim Ibnu Hizam. Maka ketika dia pulang, beliau diakan Rasulullah SAW, Allahumma barik lahu fi safqati yadihi, Allah berkailah perniagaan Urwah Al-Bariqi. Disebutkan dalam biografinya oleh Az-Zahabi dalam Syiar Alamun Nubala, dikisahkan bahwa Urwah Al-Bariqi radhiyallahu ta'ala anhu dulu sepeninggal Rasulullah SAW, beliau berdagang di kota Kufah. Dan diriwayatkan, kalaupun Urwah Al-Bariqi ini setelah habis barang dagangannya, dia ngambil debu dan ditawarkan, jual debu, pasti akan ada yang beli. Dan beliau pasti untung. Itu kehebatan Urwah al-Bariqi dalam berniaga. Orang-orang seperti ini mendapatkan amanah Rasulullah SAW untuk berniaga. Tapi Abu Dzar tidak. Bahkan beliau dipesani untuk tidak menerima amanah. Tidak mengelola harta orang lain. Terlebih-lebih harta anak yatim. Nah sekarang antum ini tipikal yang mana? Yang afwan akhi, sehingga tidak layak diberi amanah karena ngalir semuanya. Ini ada orang minta-minta miskin, kasihan. Walau harta orang lain tidak apa-apa, nanti saya hutangin, saya hutang dulu, nanti saya ganti. Nah, apa-apa walah. Apakah seperti ini kita? Atau tipikal Urwah al-Bariqi, Al-Hakim bin Hizam, yang jago dalam beribadah. Atau tipikal Utsman bin Affan, walaupun ahli ibadah, ilmunya bagus, kemudian zuhudnya, tapi mereka ahli tijarah. Sehingga Utsman bin Affan jadi kaya raya sedekah. Kayak Abdurrahman ibn Auf, ilmunya, imannya, amal solehnya, tapi dalam satu waktu hebat dalam berniaga. Abdullah ibn al-Mubarak, walaupun dia ulama besar, ahli zuhud, ahli ibadah, tapi dia adalah sodagar kaya raya. Sufyan al-Thawri, walaupun dia ahli hadis, sampai-sampai dijuluki sebagai Amirul Mukminin fil hadith, tapi mereka semuanya adalah jagoannya, master dalam bisnis. Kalau bisnis sulit rugi, bukan sulit untung. Kalau kita sulit berhasil dan gampang bangkrut. Baiklah, jadi syarikat dagang tidak bisa diberikan satu hukum yang baku, tapi disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Setiap kasus dikaji, setiap kasus diberikan hukuman atau satu keputusan hukum yang sesuai dengan kondisinya. Karena ya ikhwan wa ahibah, sekali lagi saya tekankan, kenalilah siapa diri Anda. Bila Anda tipikal Abu Dzar, saya katakan Masya Allah wa barakallahu fik, tapi jangan minta kepercayaan dari saudara kita. Jangan menerima amanah dari saudara kita, karena akan mengecewakan. Karakter serikat dagang. Serikat dagang adalah satu akad, satu perjanjian. Sebagaimana tatkala kita ingin membangun satu perusahaan, pasti kita akan membuat MOU, hitam di atas putih, dengan bermateri, ada saksi, bahkan mungkin ke akta notaris. Nah, apakah prosedur macam-macam yang berbelit-belit ini benar-benar mengikat di antara kita atau tidak? Atau kita masih memiliki peluang untuk memutus kontrak di tengah jalan, bercerai di tengah jalan? Kita akan lihat. Para ulama sepakat bahwa akad syarikah dagang termasuk syarikah atau akad yang ghair lazim, akad jaiz, akad yang tidak mengikat. Artinya, kapan saja sekutu dagang kita ingin berhenti, walaupun kemarin perjanjiannya 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, maka dia dibenarkan untuk berhenti di tengah jalan. Saya sudah tidak tahan kerjasama dengan Anda, saya kurang untung, atau saya ingin buka usaha sendiri. Walaupun belum selesai masa kontrak, secara syariat boleh. Tapi ingat catatannya, Anda boleh memutus hubungan kontrak sebagai sekutu dagang, serikat dagang, selama tidak merugikan sekutu Anda. Misalnya ketika serikat dagang yang kita jalin adalah serikat dagang mudharabah, giliran sudah kulakan duit, sudah jadi barang semua, kita putus. Saya ternyata capek kalau jualan, barang masih di gudang semuanya, silahkan jalankan sendiri, saya sudah tidak mau menjalankan mudharabah ini. Seperti ini jelas merugikan pemodal. Kenapa? Uang dia telah menjadi barang. Karenanya para ulama, para fuqaha menjelaskan, kalau seperti ini, pelaku usaha boleh memutus, tapi dia harus mengembalikan dana, modal, pemodal utuh dalam bentuk uang lagi. Akhirnya mencairkan kembali barang yang telah ia beli, mengembalikan dalam bentuk uang kembali. Kalau ada untung maka dibagi, kalau ada rugi maka tidak masalah. Ini tadi dari Bas. Ini ada satu warning berkaitan dengan tadi, habis manis sepah dibuang, dan karakter diri kita. Kita ini Abu Dzar atau Urwah Al-Bariq atau Hakim Ibn Hizam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'dhum 'ala ba'dhin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa qalilum ma hum." Sesungguhnya kebanyakan orang yang bercampur baur, bersekutu atau berserikat itu banyak yang apa? La yabghi ba'dhum 'ala ba'dhin, melanggar hak sebagian yang lainnya, berbuat zalim kepada sebagian yang lainnya. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang ketika bersekutu memiliki dua karakter ini. Apa karakternya? Al-iman. Dan yang kedua adalah al-amalus salih. Dan ini yang paling penting terakhirnya, wa qalilum ma hum, yang demikian itu hanya sedikit. Yang orang yang benar-benar beriman dan beramal saleh itu hanya sedikit. Al-Qurtubi rahimahullah taala dalam Ahkamul Quran mengatakan, walaupun ayat ini sejatinya tidak ada, bukan turun secara spesial tentang serikat dagang. Ayat ini bukan ayat yang berkaitan dengan serikat dagang secara khusus, akan tapi ayat ini bersifat umum. Serikat dagang dan yang lainnya, yang penting ada pencampuran, pemersatu atau penggabungan hak atau harta atau benda. Walaupun ayat ini bersifat umum, bukan hanya pada serikat dagang, akan tapi ini peringatan penting bagi kita bahwa banyak dari orang yang bersekutu, orang yang mencampurkan hartanya itu saling melangkahi, saling melanggar. Makanya betapa banyak sekutu yang saling bermusuhan. Orang yang berserikat, orang yang mencampurkan hartanya, pada awalnya dilandasi oleh ukhuwah, persahabatan, terakhirnya ujungnya menjadi permusuhan, saling menjelekkan, saling mentahdzir dan lain sebagainya. Karenanya ikhwani wa ahibbai, sebelum Anda berserikat dagang, pikirkanlah masak-masak dengan siapa Anda berserikat dagang. Dan sebelum Anda bertanya dengan siapa, tanyalah diri Anda, siapa saya. Jangan hanya pintar bertanya kepada orang, jangan hanya pandai memasang kaca di depan orang. Pasanglah kaca di depan Anda, siapa saya. Jangan-jangan sayalah yang memiliki karakter zulm, al-baghi dan adwan, memiliki karakter hobi, suka melanggar harta orang. Nikmatnya itu kalau makan milik orang, kalau milik sendiri itu tidak enak. Makanya kalau pas jajan, enaknya itu kalau ndompleng. Betul-betul enak. Kalau jajan sendiri sembunyi-sembunyi, makanya susah sehingga tidak enak. Kenapa? Harus nyari waktu yang tidak ada. Wah, tidak ada ikhwan kita, baru jajan. Akhirnya makanannya sudah tidak enak. Sudah beli di dalam tas, takut dikeluarkan. Kenapa? Konangan, ketahuan. Akhirnya nasinya sudah pasti tidak enak. Jangan-jangan kitalah yang tipikal seperti ini. Tapi giliran ada temannya mau jajan, oh traktir dong. Jangan-jangan kita yang seperti itu. Jangan-jangan kitalah yang memiliki karakter al-baghi, sukanya melanggar hak orang. Hobi, merasa mendapatkan kepuasan, kepuasan batin tatkala bisa menggunakan harta orang dan ngirit harta sendiri. Efisien kalau dompleng. kalau ditraktir orang. Kalau ntraktir, aduh, ini kan gaji setengah bulan. Kalau ini kan bisa saya buat gini dan demikian. Ini tipikal yang seperti ini, jangan-jangan ada pada diri kita. Makanya sebelum kita memasang kaca, memeriksa saudara kita, bertanya siapakah dia, tanya dulu siapa kita. Sehingga tatkala kita berserikat dagang, serikat dagang kita berkelanjutan, berkesenambungan dan berhasil. Kenapa? Kita telah mengetahui siapa diri kita, layakkah diri kita untuk berserikat dagang. Selanjutnya kita mencari saudara kita yang layak untuk mendapatkan amanah sebagai partner dalam usaha kita. Landasan serikat dagang. Para fuqaha dalam setiap mazhab menjelaskan bahwa akad syarikah al-musyarakah itu merupakan uqudul amanat. Transaksi-transaksi, perjanjian-perjanjian yang dilandasi oleh rasa kepercayaan. Karenanya, tatkala Anda memberikan, menyerahkan modal Anda kepada orang lain, ini sebagai bukti nyata Anda percaya, Anda thiqah dengan saudara Anda tersebut. Anda thiqah, percaya dengan orang tersebut, amanahnya, keahliannya, kemampuannya, dan kejujurannya. Karena mustahil ada orang yang berserikat dagang menyerahkan modalnya kepada orang yang sudah ketahuan bohongnya. Dia sendiri sudah tahu orangnya tidak pinter, orangnya sering berdusta. Tidak mungkin. Pasti kita akan selektif. Tatkala kita ingin menyerahkan modal kita, pasti kita akan memilih orang yang bisa dipercaya, orang yang jujur dan seterusnya, mahir dalam berniaga. Karena para ulama mengatakan asyrikah, syarikat dagang termasuk uqudul amanat. Sehingga tatkala nanti terjadi perbedaan pendapat, terjadi kerugian, terjadi kerusakan, maka selama tidak ada bukti bahwa sekutu dagang Anda, partner usaha Anda berkhianat atau berbuat teledor, berbuat kesalahan, tidak sesuai dengan prosedural, maka Anda berkewajiban untuk mempercayainya. Kalau dia bilang afwan, hartanya dicuri, selama tidak ada indikasi dia berbohong, ya kita harus terima. Karena landasan interaksi antara sekutu dengan sekutu adalah amanah, adanya kepercayaan dari Anda kepada dia dan adanya kepercayaan dari dia kepada Anda. Misalnya partner mengatakan bulan ini kita tidak dapat untung. Karena apa? Karena pasar lagi seret, bahan baku sedang naik mahal, dan konsumen pelanggan sedang mengencangkan sabuknya, artinya tidak berbelanja. Mereka katanya menunggu pasar murah. Ya kita harus terima pengakuan partner kita, laporan keuangan. Ini laporan keuangan bulan ini. Selama tidak ada bukti dia menggelapkan uang serikat dagang kita atau uang perusahaan, maka kita harus terima, kita harus percaya. Tapi kalau ada indikasi-indikasi, ada pertanda-tanda dia itu khianat, baru kita boleh tidak menerima. Dan bukan hanya tidak boleh menerima, kita harus membuktikannya. Tidak cukup dengan adanya indikasi. Bisa saja indikasi tersebut tidak kuat, tapi harus dibuktikan dengan pembuktian yang benar, yang valid. Ini benar-benar khianat, ini benar-benar digelapkan, ini benar-benar laporan keuangannya di markup tidak benar. Selama tidak ada indikasi, maka Anda harus percaya. Kenapa? Karena dasar Anda bekerja sama dengan dia adalah amanah. Sehingga dia adalah amin. Dia adalah orang yang bisa dipercaya. Nanti akan dijelaskan selanjutnya bahwa sebagai konsekuensi adanya amanah, adanya pondasi amanah dalam kerjasama bisnis usaha syarikat dagang atau yang serupa, maka bila terjadi kerusakan, kerugian, maka partner usaha tidak wajib mengganti kerusakan. misalnya tokonya dicuri, tokonya kebakaran, dan yang serupa. Salah prediksi. Dia kira barang akan naik sehingga dia belanja banyak. Ternyata barang malah turun harganya sehingga rugi. Seperti ini dia tidak wajib mengganti kerugian. Bahkan tidak boleh diminta untuk mengganti kerugian. Nanti akan dijelaskan. Jenis ini serikat dagang. Dalam ilmu fikih dijelaskan bahwa serikat dagang itu bukan hanya satu bentuk. Bahkan ada lima. Bahkan menurut sebagian ulama ada 7 jenis. Tapi kesempatan ini saya cukupkan 5 karena ini yang paling masyhur dalam ilmu fikih. Yang pertama disebut dengan syarikatul anan. Syarikatul anan ini adalah serikat dagang biasa, yaitu 2 orang dengan masing-masing dengan tenaga dan modalnya bekerja bersama-sama menjalankan perusahaan. Ini di dalam ilmu fikih disebut dengan syarikatul anan. Serikat dagang yang kedua adalah mudharabah, yaitu satu orang dengan modalnya menyerahkan modalnya kepada seorang pelaku usaha dan pemodal tidak ikut bekerja. Ini disebut dengan syarikat al-mudharabah, atau pemodal turut bekerja. Ini pun disebut dengan mudharabah. Atau ada 2 orang atau lebih mengelola modal orang ketiga atau orang keempat. Misalnya A dan B bekerja sama dalam mengelola modal milik C. Ini disebut juga dengan mudharabah. Yang ketiga adalah syarikatul wujuh. Syarikatul wujuh ini adalah perserikatan antara para pengusaha yang tidak bermodal. Misalnya ada calo misalnya. Perserikatan dagang antar calo, antar broker, antar misalnya pemilik jasa konsultan. Konsultan itu kan cuma bermodal suara, tidak memiliki modal, tidak perlu modal. Dia hanya pasang iklan di koran, butuh konsultasi keuangan, konsultasi macam-macam, kami menyediakanlah orangnya. Cuma modal itu saja. Atau cuma modal plang di pinggir jalan. Tidak ada modal. Masing-masing memiliki keahlian untuk memberikan saran, masukan-masukan, dan yang serupa. Ini tanpa modal. Bila ada 2 konsultan, 3, 4, 5 bekerja sama membuat satu perusahaan, menjalankan jasa konsultasi tanpa ada modal dari mereka, yang ada hanya skill. Ini disebut dengan syarikatul wujuh. Kenapa demikian? Karena masing-masing hanya bermodalkan wajahnya, kedudukannya, dia dipercaya oleh orang. Begitu juga tadi broker, orang percaya kepada mereka untuk menjualkan barangnya. Ini disebut dengan syarikah al-wujuh, perserikatannya para broker atau para pedagang yang tak bermodal. Yang ketiga, yang keempat adalah syarikatul abdan. Ini adalah perserikatannya para kuli. Para kuli di pasar misalnya, kalau mereka harus ngangkut barang sendiri, maka paling maksimal satu orang kuat ngangkat 50 kilo. Sehingga ngangkat 2 barang sudah capek. Tapi akhirnya mereka bersekutu. Kita 10 orang bersekutu. Hasil hari ini kita bagi rata. Tapi kita kerja bareng-bareng. Sehingga akan mendapatkan hasil yang lebih besar. Kenapa disebut syarikat abdan? Karena modal mereka hanya badan mereka. Mereka tidak punya keahlian, skill dalam sesuatu, tapi mereka hanya modal kekuatan fisik. Disebut dengan syarikatu al-abdan. Begitu juga misalnya orang yang pencari rumput. Kalau nyari rumput sendiri, ini kan sedikit. Sehingga ketika sedang nyari rumput, tidak ada yang jual. Hasil rumput kemarin tidak terjual. Kalau jual, tidak ada yang nyari rumput. Akhirnya 10 tukang rumput bekerja sama, sama-sama nyari rumput. Kalau sudah dapat, ada yang satu tetap menjual, yang sembilan terus mencari, sehingga laku banyak mengandalkan keuntungan besar. Ini disebut dengan syarikatu al-abdan. Yang terakhir, syarikah mufawadah. Syarikah mufawadah oleh para ulama ditafsiri bersekutu dalam semua jenis ini. Dia membuat perusahaan, dikelola bareng, dengan modal bareng, kemudian juga dia menjalankan konsultan, sebagai konsultan kepada orang tanpa ada modalnya. Karena perusahaan jenis biasanya kadangkala menjadi perusahaan yang multi, bukan hanya bergerak dalam satu bidang, tapi menjalankan berpuluh-puluh jenis usaha. Jadi kadang salah satu jenis usaha mereka tidak punya modal, tapi hanya sekedar dengan keahliannya, dengan lisannya dia. Ada yang dengan kekuatannya, mengetik, jasa ngepak dan lain sebagainya. Tatkala semua jenis ini digabungkan menjadi satu kerjasama, disebut dengan syarikatu al-mufawadah. Dan pada kesempatan pagi ini, insya Allah kita akan membahas yang dua saja, karena yang lainnya panjang, sehingga saya rasa cukup dua dan ini, karena ini yang paling banyak, syarikatul anan dan syarikatu al-mudharabah. Baiklah, syarikatul anan. Definisinya syarikat anan seperti yang saya gambarkan tadi, bila ada dua orang masing-masing dengan tenaga dan modalnya, berjanji dan berserikat, bersepakat untuk menjalankan satu usaha bareng-bareng bersama-sama dijalankan dan dengan modal milik keduanya. Ini disebut dengan syarikatu al-anan. Keuntungan syarikatul anan. Apa fungsinya, apa untungnya bila saya menjalankan syarikat jenis ini? Banyak sekali keuntungannya. Yang pertama, memotivasi semangat kerja. Karena kalau kerja sendiri, alah, pagi-pagi tidur. Tapi kalau sudah kerja sama, tidak enak sama sekutu, tidak enak sama partner. Yang kedua, menyatukan kekuatan modal. Karena bisa saja kalau kita dengan modal sendiri, paling kita bisa beli sedikit, tapi kalau dengan bergabung kita bisa membeli banyak, sehingga keuntungan pun semakin besar. Kemudian memperluas ruang usaha dan memperbesar keuntungan. Yang keempat, menyatukan potensi seluruh sekutu dagang. Yang satu punya keahlian menjahit, yang satu keahlian nyetrika, yang satu keahlian motong, sehingga terjadilah perusahaan konveksi. Tapi kalau bisa bayangkan, yang ahli motong tapi tidak bisa menjahit, mana mungkin bisa jualan? Mana mungkin ada orang yang mau menerima kain potongan dia? Begitu juga kalau ada orang yang bisa menjahit saja tidak bisa motong, mana mungkin ada orang yang menggunakan jasa dia? Begitu juga kalau ada orang yang bisanya cuma melipat saja, siapa yang mau menggunakan jasa lipatan dia? Tapi kalau semua potensi ini disatukan, maka terwujudlah satu perusahaan konveksi. Yang kelima, memperkecil risiko kerugian. Kalau rugi kan ditanggung bersama. Jadi kalau rugi sendiri kan betul-betul untung. Jadi kalau bareng-bareng, kata orang, al-mautu ma'al jama'ati rahmah. Mati bareng-bareng itu enak katanya. Mati kok enak. Tapi kalau mati sendiri, nelongso, kata orang. Dan ini benar. Penderitaan tatkala ditanggung bersama-sama itu menjadi ringan. Kita akan secara psikologis yang mengatakan, tidak sendiri kok, masih banyak yang seperti kita, akhirnya tidak begitu menderita. Tapi bayangkan, saudara kita misalnya di Merapi, andai yang kena cuma satu keluarga saja, mereka yang ngungsi sedangkan yang lain tetap nyaman di rumahnya, tentu penderitaannya akan begitu mendalam. Tapi tatkala penderitaan itu dialami oleh bersama-sama, mereka masih bisa bermain-main di lapangan, bahkan bisa main bola, bahkan bisa karaokean katanya. Sudah kena musibah masih karaokean. Itu seperti karena mereka menganggap apa? Tidak seorang diri, sehingga tidak begitu apa namanya jatuh katanya. Tapi kalau sendiri yang gagal, usaha sendiri sudah banting tulang, gagal, subhanallah, menderitanya, down mentalnya itu betul-betul mendalam, sehingga untuk memulai usaha lagi itu berat. Makanya berserikatlah dagang dan jadilah seperti Hakim Nahzam dan jangan seperti Abu Dzar kalau mau berserikat. Ya, kalau Anda ingin tetap seperti Abu Dzar, ya kita katakan jazakallahu khairan dan jangan pernah berserikat. Persyaratan syarikatul anan. Secara logis, karena syarikatul anan itu definisinya adalah menyatukan modal dan skill, maka syarat pertama, masing-masing sekutu partner harus mendatangkan modal yang ia miliki. Kalau cuma sekedar omong, saya punya modal tapi modalnya tidak pernah dikeluarkan, maka ini tidak akan pernah terwujud syarikatul anan. Dan perlu diingat, karena syarikat itu adalah menyatukan, maka seluruh modal yang terkumpul itu harus benar-benar di bawah atau menjadi milik bersama, dikelola secara bersama. Tapi kalau modalmu saya kelola, tapi kalau modalku harus saya sendiri yang ngelola, ini tidak benar. Ini bukan syarikatul anan seperti ini. Yang kedua, modalnya jelas. Berapa modal Anda? 100, saya 200. Tapi kalau modalnya, ya pokoknya saya sudah belanja kemarin dengan uang saya sendiri. Berapa habisnya? Ya pokoknya kebutuhan kemarin sudah saya cover semua. Sehingga belanja hari ini harus Anda yang mengcover. Berapa? Ya pokoknya kemarin kan usaha jalan menguntungkan. Itu semua dari modal saya. Lah sekarang ya dari modal Anda. Kan tidak jelas kemarin berapa, sekarang berapa. Makanya modalnya harus dikeluarkan semuanya, disatukan, jelas. Modal saya sekian, Anda sekian. Kenapa harus jelas? Karena modal ini berkaitan pertama dengan pembagian keuntungan, dan yang kedua tatkala kita ingin menghentikan serikat dagang atau kerjasama. Karena tatkala menghentikan kerjasama, berarti kita harus mengembalikan modal masing-masing sesuai dengan yang persentase yang dahulu dikeluarkan. Karena perusahaan tatkala berdiri, nilainya itu pasti beda dengan tatkala ditutup. Karena tatkala ditutup itu ada memiliki nama dagang, memiliki apa namanya aset, memiliki pelanggan dan macam-macam, memiliki teknologi yang itu bisa dijual. Sehingga bisa saja satu perusahaan itu bangkrut, tapi kalau dijual untung. Perusahaan tatkala dia sedang industri tidak laku, bangkrut, tidak mampu menggaji karyawan sehingga karyawannya di PHK semua. Tapi tatkala dijual perusahaan ini malah untung. Itu sangat mungkin. Kenapa? Perusahaan punya aset, perusahaan punya nama, perusahaan punya sertifikat misalnya, punya lisensi, punya hak paten, syarikat punya teknologi dalam pengolahan dan macam-macam. Yang ini semuanya memiliki nilai yang tidak murah, memiliki nilai yang besar. Sehingga bisa saja walaupun rugi masih untung kalau dijual. Karena kita harus mengetahui persentase modal masing-masing. Karena nanti tatkala kita tutup kerjasama, perusahaan dilelang, dijual kepada orang lain, kita harus membagi hasil lelang perusahaan sesuai dengan persentase modal tatkala kita membangun dan merintis perusahaan tersebut. Anda bisa bayangkan kalau modalnya tidak jelas, nanti akan terjadi percekcokan yang tidak ada hentinya. Dulu saya waktu hari pertama belanja itu, seingat saya habis 100 juta. Satu, wong, seingat saya barangnya cuma sedikit. Seingat saya semuanya tidak ada ujungnya. Bisa benar, bisa tidak. Bisa sengaja diingat-ingat, bisa sengaja tidak diingat-ingat. Sehingga persengketaan semacam ini pasti akan terjadi dan tidak mungkin dihindarkan kalau modal usaha tidak jelas. Persyaratan yang ketiga, nah ini alasannya, ini tatkala perusahaan tutup ya. Persyaratan ketiga, karena tadi dikatakan syarikat anan adalah dua orang menyatukan potensi skill dan modalnya, secara logis persyaratannya adalah masing-masing sekutu menjalankan, terjun langsung, turut andil dalam menjalankan perusahaan, dalam mengelola perusahaan. Ini penting. Sumber wewenang sejauh mana wewenang masing-masing sekutu. Perawak mengatakan masing-masing sekutu dalam syarikatul anan memiliki wewenang sebagai pemilik sebesar modal yang ia miliki, prosentase modal yang ia miliki. Selebihnya, selebih dari prosentase modal yang ia miliki, wewenang dia hanya sebagai wakil, sebagai perwakilan dari serikat dagangnya, dari partner dagangnya. Jadi bila Anda memiliki modal 30% dalam perusahaan ini, maka wewenang maksimal Anda 30% untuk menjual. Misalnya Anda sedang jalan-jalan ketemu dengan orang baru. Oh, Anda sudah punya perusahaannya. Oh iya, saya kerjasama dengan Pak Ali, Pak Ahmad, Pak Umar, 4 orang. Saya modal Anda berapa? 30%. Sekarang perusahaan bernilai berapa? Sekarang ini perusahaan dengan segala kekayaannya, intelektual macam-macam, bernilai 1 miliar. Dulu waktu berdiri hanya bernilai 100 juta. Oh, berarti Anda sudah untung. Gimana kalau perusahaan Anda saya beli 1 triliun? Tidak apa-apa, saya jual, untung besar. Para ulama mengatakan, karena Anda hanya memiliki modal 30%, maka yang laku jual dan yang sah penjualannya hanya sepertiga perusahaan. Karena itulah milik Anda. Sedangkan yang 70%-nya itu adalah milik partner Anda. Sehingga Anda pada 70% perusahaan ini sebagai wakil, dan wakil tidak berhak untuk menjual. Wakil tidak berhak menjual karena pemilik tidak mengizinkannya untuk menjual. Dia tidak memiliki kepercayaan untuk menjual. Dia hanya memiliki kepercayaan untuk diberi amanah untuk apa? Untuk mengelola, bukan menjual. Sehingga kalau kasusnya seperti yang saya contohkan, maka yang terjual hanya saham dia. Sedangkan saham ketiga partnernya, yaitu 70%, tidak terjual. Dengan demikian yang tadi pembeli 1M, kita tanya, bagaimana nih? Ternyata Pak A ini sahamnya cuma 30%, ya tidak apa-apa. Saham Pak A saya beli 1T, berarti untung besar dia. Yang lainnya, yang tiga orang partnernya tetap memiliki saham masing-masing dan sahamnya tidak terjual. Tapi kalau pembeli mengatakan, loh berarti saya ditipu, saham dia cuma 30% kan jual semua perusahaan. Ya silakan. Anda ingin batalkan pembelian, boleh. Anda ingin lanjutkan pembelian dengan harga itu 1T 30% perusahaan, tidak masalah. Atau Anda bagi. Itu kan dia saham 30%. Maka saya, karena yang ternyata milik A ini hanya 30%, berarti saya beli 30% dengan 30% dari pembayaran pertama. Berapa? 30% dari 1 triliun. Sekitar 330 juta misalnya. Itu boleh seperti itu. Jadi wewenang Anda, bila Anda sebagai partner usaha, maka sebesar saham Anda, Anda sebagai pemilik, sehingga Anda bebas menjual, membeli, atau menghibahkan perusahaan Anda, saham Anda. Selebihnya Anda tidak punya wewenang. Status Anda hanya sebagai wakil, sebagai perwakilan, sebagai orang pemangku amanah dari sekutu Anda, sehingga Anda tidak berwenang untuk menjual, menghibahkan, atau yang serupa. Ada satu kasus, Anda punya modal, punya skill. Yang partner Anda punya skill sebetulnya dan juga punya modal, tapi ternyata dia tidak punya waktu atau tidak siap untuk turut menjalankan perusahaan Anda. Atau di tengah jalan, saya sudah tidak siap, saya sudah tua, saya ingin istirahat. Anak-anak bapak gimana? Tidak ada yang mau melanjutkan bisnis ini. Mereka sudah punya perusahaan sendiri. Terus bagaimana perusahaan? Tutup. Sayang, perusahaan masih bonafit, bahkan semakin besar keuntungannya. Teruskan, Anda saja yang meneruskan perusahaannya. Apakah seperti ini boleh? Perlu mengatakan boleh, tidak masalah. Jadi salah satu partner usaha undur diri, tidak ikut mengelola karena satu hal, sakit, atau karena punya pekerjaan lain, atau tidak siap, atau alasan yang lain, dan mempercayakan perusahaan sepenuhnya kepada partner kedua. Secara hukum ini adalah halal. Sikap semacam ini boleh-boleh saja dan sah-sah saja, tidak masalah. Asal disepakati. Tapi permasalahannya timbul pada bagi hasil. Bila pertama, tatkala masih ikut menjalankan usaha, para ulama sepakat bagi hasil disesuaikan dengan kapasitas modalnya. Dengan kapasitas modalnya. Bila 30% maka dia berhak mendapatkan 30%. Kenapa? Modal dia 30% dan dia pun ikut turut menjalankan perusahaan. Tapi sekarang tatkala dia telah undur diri, tidak ikut menjalankan, berhenti. Bagaimana caranya? Apakah masih boleh keuntungan sebesar modal, persentase modal masing-masing, atau harus disesuaikan? Karena partner pertama lebih besar modalnya dan ditambah skill tenaganya. Sedangkan partner yang satu berhenti sudah, tidak ingin bekerja. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan pemodal pertama yang masih eksis bekerja, keuntungannya harus dilebihkan, melebihi persentase modalnya. Akan tapi ini pendapat yang kurang begitu kuat, dan yang lebih kuat adalah pembagian keuntungan disesuaikan dengan kesepakatan masing-masing. Bila mereka sepakat keuntungan tetap sebesar persentase modal, maka boleh. Bila sepakat untuk melebihkan partner yang masih tetap bekerja, itu pun boleh sepenuhnya dikembalikan kepada kesepakatan mereka berdua. Ini pendapat yang rajih. Kenapa lah? Alasannya apa? Alasannya orang yang masih tetap bekerja dan rela bila persentase nisbah keuntungannya sebesar nisbah modalnya, itu sejatinya dia telah berbuat baik kepada partnernya. Tidak apa-apalah, saya rela tetap 30%. Berarti saya, kerja saya tidak diberi nilai, tidak masalah. Karena sekarang kerja saya berlipat ganda, tidak masalah. Saya, pekerjaan saya tidak dinilai, tidak masalah. Ini adalah ihsan, berbuat baik. Dan ma'alal muhsinina min sabil, orang yang berbuat baik itu tidak layak untuk dicela. Ini kasus klasik. Para fuqaha zaman dahulu mengatakan modal serikat dagang itu harus dalam bentuk uang nakdain. Akan tetapi al-muhaqqiqun min ahli al-ilm semisal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya mengatakan itu pendapat yang tidak ada dalilnya. Yang rajih, yang pendapat yang kuat, modal usaha itu tidak harus dalam bentuk uang dan boleh dalam bentuk aset. Dengan demikian, asalkan tatkala perjanjian serikat dagang ditandatangani, nilai asetnya jelas, nilai asetnya disepakati, ya modal Anda tanah, saya uang, tidak masalah. Tapi sebelum kita jalankan usaha ini, kita nilai dahulu tanah Anda senilai berapa. Nilainya adalah 100 juta. Maka kita katakan dalam perjanjiannya, dalam surat akta notarisnya, kita katakan usaha ini dimodali, pemiliknya adalah fulan, dengan modal aset tanah yang senilai 100 juta, dan B, dengan modal uang dalam bentuk atau dalam jumlah nominasi 150 juta. Boleh. Tapi kalau dalam perjanjiannya modalnya tanah, sebidang tanah, kemudian yang kedua modalnya 150 juta, cara seperti ini tidak benar. Sepakat para ulama, ini tidak benar. Kenapa? Karena nilai tanah akan terus bergerak dan berkembang dan berubah. Sehingga tatkala nanti perusahaan ingin ditutup, dihentikan, maka akan terjadi persengketaan. Dulu modal saya tanah. Tanah kali itu seingat saya harganya semeter adalah 100 ribu. Enggak, dulu seingat saya 10 ribu. Terjadilah persengketaan. Untuk menghindari ini, menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Utsaimin dan yang lainnya, modal usaha yang dalam bentuk barang dinilai dengan uang, selanjutnya baru menjalankan usaha. Sebelum ada kesepakatan tentang nilai aset yang itu merupakan modal salah satu partner, maka tidak boleh serikat ini berjalan. Harus ada kesepakatan demi menghindari perselisihan di kemudian hari dan demi mengetahui persentase keuntungan. Karena bisa saja nilai tanah itu lebih tinggi dibanding modal uangnya. Sehingga secara logika harusnya yang memiliki tanah itu keuntungannya lebih besar karena modal dia lebih besar. Ini tadi alasannya, banyak para ulama mengatakan tidak boleh. Tapi sejatinya yang benar, yang rajih adalah boleh dan tidak masalah. Ini ulama yang membolehkan aset sebagai modal usaha dalam syarikat anan, di antaranya adalah Al-Imam Malik dan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Alasannya karena tadi tidak ada larangan, dan terlebih lagi aset itu bisa dinilai dengan uang. Bisa kita datang ke petugas penilai aset sehingga kita bisa mendapatkan angka yang jelas. Hanya saja menurut Imam Malik perlu diingat ada catatannya. Ini tadi yang saya katakan, tatkala modalnya dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus diwujudkan, harus dinilai dalam bentuk uang. Solusinya bagaimana? Kita datangkan pejabat, petugas penaksir atau penilai aset. Atau kita tanya kepada orang yang paham tentang harga barang. Harga pasaran motor ini berapa? Harga pasaran tanah ini berapa? Kita sepakati, sepakat. Kita nilai aset saya sekian. Ya, maka berjalanlah perusahaan dengan kesepakatan tersebut. Ini yang paling penting. Ini cita-cita semua orang. Ini yang pertama kali dipresentasikan tatkala Anda diajak untuk kerjasama, yaitu bagi hasil keuntungan, prediksi keuntungan. Ini padahal ini kurang begitu penting. Penting sekali bagi Anda, tapi dalam menentukan hukum boleh tidaknya suatu masalah, ini kurang begitu penting. Yang penting adalah nanti yang akan datang, yaitu yang pahit, rugi. Tatkala ingin menghukumi boleh tidaknya syarikat dagang, maka yang dilihat oleh seorang faqih, seorang ahli fikih, yang pertama kali adalah masalah perjanjian tentang kerugian. Baru setelahnya keuntungan. Karena kalau keuntungan itu pasti semua orang dengan senyum yang lebar terkulum di bibirnya mengatakan siap. Apalagi kalau keuntungannya melebihi nominasi modalnya, pasti mengatakan dengan suara yang lantang, saya siap menerima perjanjian ini. Tapi kalau sudah rugi, Anda menanggung kerugian yang lebih besar dari persentase keuntungan Anda, pasti tidak akan siap. Atau Anda menanggung kerugian sepenuhnya, pasti tidak akan siap. Makanya saya mulai dari yang menyenangkan agar tidak terlalu menderita. Pembagian hasil, ini cita-cita semua kita. Harapan semua orang yang berusaha adalah mendapatkan keuntungan atau hasil. Ada beberapa kriteria, metode atau persyaratan membagi hasil. Yang pertama, bagi hasil dalam serikat dagang harus disepakati dalam bentuk nisbah atau persentase, bukan dalam bentuk nominal angka tertentu. Misalnya mengatakan keuntungan saya 100 juta, selebihnya Anda. Ini tidak benar. Atau keuntungan dari pembelian hari pertama saya, hari kedua Anda, hari ketiga saya, hari genap Anda. Tidak boleh. Minggu pertama saya, minggu kedua Anda. Ini juga tidak boleh. Kenapa? Ini adalah gharar. Ini adalah untung-untungan. Bisa saja hari pertama untung, hari kedua buntung, hari ketiga untung, hari keempat buntung, akhirnya satu partner buntung terus, yang satu untung terus. Bisa saja hari pertama untung menggunung, hari kedua untung sepuntung rokok. Untuk beli sepuntung rokok aja tidak dapat. yang hari pertama untungnya segunung banyak. Ini tentu terjadi zulm, kezaliman kepada salah satu partner. Padahal di antara asas syarikah itu adalah al-adl, keadilan dalam hak dan kewajiban. Ya. Di antara dalil yang digunakan oleh para ulama untuk mensyaratkan ini adalah qiyas dengan syarikat al-muzara'atul musaqah. Syarikat musaqah itu adalah syarikat pendagang penggarapan ladang. Dahulu di zaman jahiliyah dan juga di zaman Islam, masyarakat setempat yang memiliki ladang kadang memiliki ladang terlalu besar sehingga dia tidak siap, tidak mampu lagi untuk menyirami dan mengurusnya. Karena digarapkan kepada orang, uruslah ladang saya, siramilah ladang saya, nanti hasilnya kita bagi 50-50 atau yang lain atau yang serupa. Nah, di antara model perjanjian bagi hasil dalam syarikat musaqah penggarapan ladang yang ada di zaman Nabi, kadang pemilik ladang mensyaratkan hasil panen yang di pinggir parit milik saya, yang jauh dari parit milik Anda, atau sebaliknya, yang di atas milik saya, yang di bawah milik Anda, yang jauh dari parit milik saya, yang dekat dari parit milik Anda. Ini dahulu di zaman jahiliyah seperti itu. Makanya seperti dikisahkan oleh para sahabat, di antaranya Abdullah bin Umar dan yang lain, Rafi' bin Khadij, bahwasanya Rasulullah SAW naha an qira'il mazari'. Rasulullah itu melarang para sahabat untuk menyewakan ladang. Yang dimaksud menyewa sini bukan sejatinya menyewa dengan uang, akan tetapi tadi kerjasama penggarapan ladang, pengelolaan ladang, dan hasilnya dibagi dua. Akan tetapi seperti kata Rafi' kata Rafi' bin Haji dalam riwayat lain, ada penyewa ladang dengan uang, dengan dinar dan dirham itu tidak dilarang. Yang dilarang tadi adalah menyewa ma'alal madhyanati wal wa ma'alal jadawil, bekerja sama. Kalau yang dekat dengan parit itu milik saya, yang jauh dari parit milik Anda. Ini yang dilarang. Nah, para ulama mengkiaskan syarikat ana dengan musaqah karena dua-duanya sama bentuk sekutu dagang, bentuk kerjasama. Dan dua-duanya bila di perjanjiannya disebut nominal angka tertentu, maka pasti terjadi gharar, ketidakjelasan, untung-untungan. Tapi kalau dituangkan dalam bentuk nisbah, persentase, maka itu pasti adil. 10%, 20%, 50%. Pasti adil. Berapapun keuntungannya, pasti dapat masing-masing, dapat bagian. Tapi kalau dia bilang keuntungan 100 ribu milik saya, kalau lebih dibagi dua, bisa saja usaha hanya untung 100 ribu. Akhirnya pelaku usaha tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Persyaratan selanjutnya, persentasenya jelas. Tidak dikatakan pokoknya nanti saya kasih bagi hasilnya. Berapa? Allah teman sendiri. Ini tidak boleh seperti, harus jelas. Sepakat dari pertama, 50-50, 40-60, 30-70, harus jelas. Yang ketiga, keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan walau tidak selaras dengan komposisi modal. 30%, 70%, akan tetapi ketika bagi hasil dibagi rata 50%, 50%. Modalnya 30 berbanding 70, tapi bagi hasilnya 50-50. Para ulama mengatakan boleh seperti ini. Kenapa? Karena bisa saja partner yang satu, si A, memiliki skill yang lebih bagus, memiliki pengalaman yang lebih luas, memiliki jaringan yang lebih luas, sehingga dia lebih banyak mendatangkan keuntungan dibanding yang sekutu yang satu, partner yang satu. Bisa saja partner yang pertama memiliki keahlian-keahlian dalam menjalankan usaha yang tidak dimiliki yang lain. Yang satu ini bisa menjahit, yang satu bisa melipat, bisa memotong, bisa memasarkan, yang satu hanya bisa motong saja. Sehingga yang memiliki skill lebih ganda seperti ini layak untuk diberi keuntungan yang lebih besar dibanding yang skillnya hanya sedikit. Ini yang keempat. Persentase pasangan yang sekutu dihitung dari seluruh keuntungan usaha, bukan dari sebagian, sedangkan keuntungan sebagian usaha yang lainnya untuk sekutu yang lain. Ini jelas seperti tadi, keuntungannya adalah dari seluruh keuntungan pada akhir tahun baru dipersentasi, dibagi sesuai dengan persentase yang disepakati, bukan dengan yang seperti saya katakan tadi, perdagangan pertama, bulan pertama milik saya, bulan kedua milik Anda. Kapan terjadi atau kapan serikat dagang boleh diadakan pembagian keuntungan bagi hasil? Tidak ada dalil yang membatasi waktu pembagian hasil. Yang ada adalah kesepakatan. Silahkan disepakati setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, atau setahun dua kali, tiga kali, silahkan. Batasan waktu bebas sesuai dengan kesepakatan. Nah, ini yang paling penting. Kerugian usaha di sini saatnya mengerutkan dahi. Modal besar-besar rugi. Makanya kalau bisa untung besar dan tidak rugi. Itu semboyan kita, tapi itu tidak mungkin terjadi. Para ulama sepakat bahwa kerugian usaha haruslah ditanggung oleh seluruh partner usaha atau seluruh serikat dagang, sekutu dagang. Masing-masing harus menanggung sesuai sebesar komposisi modal yang ia miliki, persentase modal yang ia berikan. Modal 30 ya, harus menanggung kerugian 30%. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kalau dia harus menanggung lebih, berarti ini ia dizalimi. Kenapa? Sebagian uang dia akan diberikan kepada partner yang lain untuk menutupi kerugian yang di sana. Kalau dia menanggung kurang, lebih kecil dibanding persentase modalnya, maka berarti ia mengambil harta partnernya. Mengambil harta partnernya. Dan tentu ini adalah cara-cara termasuk perbuatan memakan harta orang lain dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan ini pembagian kerugian tidak selaras dengan komposisi modal. Ini termasuk praktek memakan harta orang lain dengan cara-cara yang batil. Karenanya para ulama sepakat, kerugian usaha dalam syarikatul anan harus ditanggung oleh seluruh pemodal masing-masing sebesar persentase yang ia miliki, persentase modal yang ia berikan. Ini syarikat tanan secara global hukumnya telah yang tadi dijelaskan. Ini kemudian syarikatul mudharabah, dan ini yang paling banyak terjadi di kalangan kita. Walaupun syarikat anan itu paling banyak di dunia, tapi kalau syarikat mudharabah paling banyak di kalangan ikhwan. Makanya ini penting, yang ngantuk bangun dulu agar nanti tidak salah, tidak ditipu oleh afwan akhi. Syarikat mudharabah. Mudharabah disebut juga dengan qirat. Hanya saja mudharabah itu adalah istilahnya ahlu al-Iraq, ulama-ulama Iraq, Hanafi. Itu juga Imam Ahmad yang tinggal di Baghdad menamakan mudharabah dengan sebutan al-qirat. Sedangkan ulama Hijaz, al-Imam Malik, al-Imam Syafi'i, Sufyan ibn Uyainah dan yang lain menamakan akad ini, syarikat ini dengan syarikat mudharabah. Ini hanya beda nama saja, beda istilah. Tetapi hakikatnya, definisinya ialah Anda menyerahkan modal Anda, mempercayakan modal Anda kepada pengusaha, seorang pelaku usaha untuk dikelola dengan perjanjian keuntungan usaha dibagi dua dengan persentase yang disepakati. Inilah bagi hasil, inilah mudharabat. Saya kira gambarannya, definisinya sudah tahu. Mendefinisikan sesuatu yang sudah diketahui ini menjadikan sesuatu yang sudah diketahui menjadi tidak diketahui. Seperti kalau saya katakan, Mas tolong jelaskan apa itu air. Pasti akan bingung, air itu apa ya? Nah, kan tiap hari minum, tiap hari mandi, tiap hari masak, tiap hari menggunakan air. Tapi ketika ditanya apakah air, bingung. Beda-beda definisinya. Tapi kalau saya bilang ambil air, semua orang akan mendatangkan air dan benar, tidak ada yang salah. Enggaknya tidak penting. Ini cuma sekedar gambaran saja. Saya yakin semuanya sudah tahu bagaimana akad mudharabah. Dan yang belum atau yang kurang adalah berbagai hukum yang berlaku pada akad mudharabah. Sebelum kita mengetahui seluk-beluk hukum mudharabah, ada baiknya kita mengetahui dasar, alasan dibolehkannya akad mudharabah. Terlebih-lebih di kalangan ikhwan-ikhwan salafi, sudah sepantasnya kita bertanya, apa dalilnya Anda kerjasama dengan akad mudharabah? Ibn Rushd mengatakan, tidak ada perselisihan di antara para ulama bahwa akad mudharabah itu boleh. Dan sejatinya akad ini telah ada sejak zaman dahulu kala, sejak sebelum Nabi Rasulullah SAW diutus. Dan setelah Nabi diutus, akad ini dibiarkan berlaku begitu saja, berlangsung begitu saja, sebagaimana yang ada zaman dahulu, dibiarkan. Karena akad ini bermanfaat dan tidak ada yang dirugikan. Nah, ada satu hal yang unik. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, menyampaikan satu statement atau satu lontaran. Beliau mengatakan, kalau Anda bertanya kepada saya apa dalilnya, dalil bolehnya mudharabah, kata beliau mengatakan, dalilnya adalah tidak ada dalil. Ditanya dalil, jawabnya malah tidak ada dalil. Jadi dalilnya adalah dalilul adam. Kata ulama usul fikih, dalil ini, inilah dalil yang disebut dengan dalilul adam. Dalil karena tidak ada dalil. Unik. Akhirnya, ya bukan dalil, dalil. Di dalam Islam dikenal ada dalil berupa tidak ada dalil. Akhirnya antum ini, gimana toh katanya salaf itu ngikuti ulama salaf yang senantiasa ngikuti dalil. Iya, saya ngikuti ulama salaf dengan mengatakan tidak ada dalil dari ulama salaf. Tapi saya salafi, ngaku salaf betul dan tidak salah. Para ulama pun demikian. Mereka ngaku salaf tapi seringkali berdalil dengan tidak ada dalil. Ya berarti amalan Anda ini bagaimana? Berarti kan tidak diajarkan oleh ulama salaf. Betul, tidak diajarkan, tapi ini salafi. Bingung kan? Tidak apa-apa, setelah bingung saya ajari. Untuk bisa berdalil dengan tidak ada dalil. Ini sebetulnya adalah ungkapan lain dari dalil yang di atas. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Hukum asal dalam budaya, tradisi itu adalah mubah. Jadi, selama tidak ada dalil, maka boleh. Maksudnya adalah itu dalilul adam. Dalil tidak ada dalil. Dalil Anda apa? Tidak ada dalil. Maka boleh. Kenapa? Hukum asal dalam muamalah, dalam budaya, dalam tradisi itu adalah halal. Sehingga yang wajib mendatangkan dalil siapa? Yang melarang. Makanya kalau saya tanya, apa dalilnya atau apa dalil Anda makan apa makanan khas orang Bogor? Piyem. Piyem ya. Apa dalil yang menghalalkan piyem? Anda mengatakan karena tidak ada dalil. Jadi piyem halal karena tidak ada dalil. Ya, artinya adalah dalil yang mengharamkan. Kenapa demikian? Karena Islam tidak ingin ngitung-ngitung dalil yang halal. Dan ini subhanallah sebagai bukti akan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai bukti akan kesempurnaan agama Islam, kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala. Andai umat Islam ini diwajibkan mencari dalil dalam hal-hal yang bersifat tradisi, ini saya repotnya setengah mati. Kita memasang paku di pintu, kita ditanya mana dalil yang membolehkan masang pintu di sini. Subhanallah, tidak jadi bikin rumah. Kenapa tukangnya harus belajar dulu nyari dalil, ustadznya saja tidak temu, apalagi tukangnya, kiainya aja tidak bisa nemukan dalil bolehnya masang paku dari sini. Nanti ketika pakunya dari baja, apa dalilnya yang membolehkan anda pakai paku baja? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak jadi bikin rumah lah saya dah. Sudah saya hidup di bawah pohon saja. Hidup di bawah pohon, mau ditanya apa dalilnya anda hidup di bawah pohon? Ini bukti akan kerahmatan Allah subhanahu wa ta'ala. Beda dengan ibadah. Ibadah anda ditanya dan harus bisa mendatangkan apa dalilnya anda zikir geleng-geleng sampai pingsan. Harus bisa. Kalau tidak bisa berarti tidak boleh di amalkan. Apa dalilnya anda sholat 2 rakaat pada waktu ini? Harus bisa mendatangkan dalil. Bila tidak bisa, maka amalan anda tidak diterima, tidak boleh, dan anda harus berhenti dari mengamalkannya. Karenanya saya merasa heran. Saya sengaja memperpanjang tema ini karena saya merasa heran tatkala banyak dari saudara-saudara kita yang mencampur adukkan antara 2 masalah ini, dalam ibadah dan tradisi. Tatkala ada saudara kita, termasuk saya korbannya, memakai peci hitam. Saudara ada saya teman, kebetulan hari ini ada punya teman. Kita temenan mas. Pakai peci hitam, saya ditanya, apa dalilnya ustaz pakai peci hitam? Saya jadi bingung, saya katakan, tidak ada dalil tuh. Lu kan salafi. Nah, saya balik bertanya, lah memang apa dalilnya salafi itu tidak boleh pakai peci hitam? Bingung. Ini korban, saya termasuk korban. Dan banyak sekali yang saudara-saudara yang mengalami seperti ini. Ustaz, saya ditanya dalilnya boleh apa, kenapa apa namanya acara kawinan membaca sighah ta'liq. Tahu sighah ta'liq, yang sudah kawin ngacung. Nggak ada bujang semua sini. Kasihan, istri-istrinya di mana? Saya ditanya, mana dalilnya boleh membaca sighah ta'liq dalam pernikahan? Bid'ah. Saya bilang, anda juga bid'ah. Nabi dulu waktu kawin tidak pernah mendatangkan KUA. Loh kok sampean bisa nuntut saya dalil bolehnya baca ta'liq? KUA-nya sendiri mana di zaman Nabi? Saya tanya dia, bingung. Oh iya. Ini berarti kan tidak masalah toh. Oh, itu kan budaya, tradisi. Termasuk hal yang dalam bab muamalah, bukan hal bab ibadah. Sehingga banyak cerita yang unik-unik karena salah paham tadi, karena dia tidak bisa menemukan dalil, karena memang tidak ada dalil tentang bolehnya baca sighah ta'liq dalam pernikahan, sampai ada yang pura-pura pingsan. Nikah kenapa pura-pura pingsan? Kasihan sekali jatuh, akhirnya mungkin ada yang penjol pura-pura jatuh. KUA-nya sampai geleng-geleng lulu-lulu, dinikahkan kok malah pingsan. Dipegang ternyata tidak pingsan. Pura-pura lu ini apa-apaan. Ini sering terjadi. Alasannya apa? Sering kita dengar bid'ah baca sighah ta'liq. Ya kalau itu bid'ah, ya anda bid'ah datangkan KUA. Silakan. Ada yang berani kawin tanpa Pak KUA? Jangan salahkan saya kalau besok digerebek sama Pak RT. Ini pencampur aduan 2 masalah yang tidak pada tempatnya. Dalam hal-hal yang dalam ranah muamalah, dalam ranah selain ibadah, dalil kita adalah tidak ada dalil. Tapi dalam hal ibadah, dalil kita harus qala Allahu wa qala Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dalam hal muamalah, dalil anda apa? Dalil saya adalah bonek. Saya mau, saya suka, saya kerjakan. Apa dalilnya? Tidak ada bondo nekat. Iya. Ini dalil bonek berlaku di sini. Dalil yang diistilahkan dengan dalilu al-adam. Dalilnya adalah karena tidak ada dalil yang mengharamkan. Titik. Jadi bila Anda melarang, silakan datangkan dalil. Selama Anda tidak berhasil mendatangkan dalil, saya akan berjalan dan mengamalkan amalan ini. Makanya yang suka peyem silakan makan, karena tidak ada ayat atau hadis yang mengharamkan peyem. Baik, kita kembali kepada tema kita. Dalil bolehnya mudharabah karena tidak ada dalil yang melarang. Walau demikian, ternyata masih ada dalil. Yaitu menurut Ibnu Rusd ada ijma' para ulama yang membolehkan mudharabah. Tapi bagi yang pernah belajar usul fikih pasti tidak puas dengan penjawaban atau penjelasan Ibnu Rusd. Kenapa? Di dalam ilmu usul fikih dijelaskan bahwasanya tidak ada ijma' kecuali ada dalil yang mendasari ijma' tersebut. Tidak mungkin para ulama berijma' menyepakati suatu hal padahal tidak ada dalil. Makanya saya ungkapkan tadi dalil Adam. Para ulama sepakat kenapa? Karena ada dalil, karena tidak ada dalil. Makanya para ulama juga, saya juga bisa katakan bahwasanya para ulama sepakat bolehnya makan durian. Walaupun banyak orang Arab kalau makan nutup hidung, tidak masalah. Karena itu al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal suatu permasalahan itu adalah mubah. Kemudian mudharabah menurut para ulama ada dua macam mudharabah. Mudharabah muqayyadah yang dibatasi dengan berbagai macam persyaratan. Kita kerjasama dalam jual beli sarung, maka tidak boleh jual beli jilbab, tidak boleh jual beli peci, karena pakai kesepakatannya sarung. Ada yang mutlaqah, bebas tanpa kesepakatan. Kita bagi hasil, silakan. Saya punya modal 100 juta, silakan Anda gunakan untuk berdagang. Apa saja yang Anda mau, yang menurut Anda menguntungkan, silakan. Hasilnya 50-50. Ini namanya mudharabah mutlaqah, dan ini sering kali kita dengar dalam perbankan syariat. Persyaratan mudharabah, kapan mudharabah boleh dan bagaimana mudharabah dijalankan? Para ulama menyatakan bahwa berbagai syarat yang disebutkan pada syarikatul anan berlaku pula pada syarikat mudharabah. Modalnya harus jelas. Modalnya boleh bentuk aset asalkan dinilai nominalnya berapa, harganya berapa. Kemudian berbagai macam syarat yang di atas pun telah dijelaskan. Tinggal diulang lagi. Soalnya kalau piutang, saya punya uang tapi dihutang, ambil uang itu kemudian buat modal usaha. Perlu menjelaskan, bila piutang itu piutang yang ditanggung oleh pihak ketiga dan bukan pelaku usaha, maka para ulama, banyak dari para ulama membolehkan. Silahkan pungut, tagih hutangnya, baru kalau udah dapat gunakan untuk bagi hasil. Hasilnya 10% untuk saya, 90% untuk Anda, atau 50-50. Tapi kalau piutangnya atas pelaku usaha, A berutang pada B, wahai A, sekarang sudah jatuh tempo bayar utang 100 juta, ya sudah, tidak usah dibayarkan, 100 juta itu kau buat modal usaha, nanti hasilnya bagi-bagi antara kita 50-50. Kebanyakan para ulama mengatakan hal seperti ini tidak boleh, karena ini bisa saja menjadi peluang untuk mendapatkan riba. Kenapa? Di saat A itu tidak mampu membayar piutang, karena dia hanya baru punya 30 juta, 50 juta, baru punya separuhnya. Dan si B sadar bahwasanya untuk mendapatkan sisanya, A ini butuh setahun lagi baru bisa mengumpulkan 50 juta lagi. Karena agar dia tidak rugi nunda, kata B, ya sudah A, jalankanlah usaha, kita sepakat mudharabah dengan modal piutang itu, nanti hasilnya 50-50. Nah, ini menjadi celah, menjadi peluang bagi B untuk ngakali. Kenapa? Orang yang tidak mampu bayar piutang itu harusnya ditunda, bukan ditagih. Wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisar. Kalau orang belum mampu melunasi piutangnya, maka harus ditunda sampai dia mampu. Dia tidak mau nunda. Maka akal-akalnya bagaimana? Dijadikan modal mudharabah. Sudah, saya investasikan saja. Anda usaha, nanti modalnya itu 100 juta itu dan hasilnya 50-50. Akhirnya menjadi peluang untuk terjadinya pembungaan piutang. Makanya para ulama, jumhur ahli ilm melarang praktek semacam ini. Ulama Hambali, sebagian ulama mengatakan boleh. Alasan yang diutarakan jumhur tadi tidak benar. Katanya demikian. Akan tetapi ini penjelasan Ibnu Qayyim. Menurut Ibnu Qayyim tidak masalah utang dirubah menjadi modal usaha kalau sudah jatuh tempo. Nanti bisa dibaca sendiri, saya akan kasihkan filenya bagi yang bawa flash disk. Akan tetapi menurut banyak para ulama, pendapat yang moderat, yang tengah-tengah adalah pendapat yang berusaha menyatukan dua pendapat ini. Sehingga dengan bisa diambil satu kesimpulan, pendapat tengah dengan mengatakan kalau debitur yang berhutang itu mampu membayar, nih saya akan kembalikan uangnya 100 juta. Sudah di tangan, sudah mau diberi cek. Kemudian kita katakan enggak usah. Buat modal usaha saja kita kerjasama. Kalau seperti ini, maka tidak ada alasan untuk mengatakan ini adalah celah untuk mendapatkan bunga. Karena orang yang berhutang mampu. Tapi kalau yang berhutangnya terbukti secara nyata dia tidak mampu melunasi, kemudian dirubah menjadi kerjasama bagi hasil, maka ini indikasi untuk menjadikan ini sebagai hilah, cara untuk bisa membungakan uang itu kuat sekali. Makanya menurut saya dan juga banyak para ulama, yang rajih adalah tengah-tengah. Kalau yang berutang ini sudah tidak membayar, mampu, maka tidak masalah, dirubah menjadi akad mudharabah. Tapi kalau dia belum mampu mengutangi, melunasi piutangnya, baik semua atau sebagian, maka tidak boleh piutang dirubah menjadi modal usaha. Tapi kalau piutang itu atas orang lain, maka menurut mazhab Maliki Syafi'i tidak boleh. Tapi pendek saja, menurut mazhab Hanafi dan Hambali, amalan praktek semacam ini dibolehkan karena tadi tidak ada dalil. Tidak ada dalil. Alasannya karena tidak ada dalil yang melarang. Ini poin penting, jenis usaha dalam akad mudharabah. Jumhur ahli ilm, kebanyakan ulama mensyaratkan mudharabah hanya boleh berlaku pada trading dalam bisnis jual beli. Dalam peternakan, industri tidak boleh ada mudharabah. Ini pendapat jumhur ahli ilm. Jadi kalau mau buat akad mudharabah, maka akad mudharabah dalam bisnis praktis jual beli perniagaan, bukan dalam industri, bukan dalam pertanian, peternakan atau yang serupa. Akan tetapi ikhwan wa ahibai, seperti saya katakan, tidak ada satu dalil pun yang bisa digunakan untuk membenarkan pendapat jumhur ahli ilmu ini. Yang ada hanya alasan bahwa demikianlah apa mudharabah yang selama ini berlaku sejak zaman dahulu kala. Belum pernah ditemukan seorang sahabat atau ulama yang bermudharabah dalam pertanian, industri atau yang serupa. Akan tetapi ikhwan wa ahibai, ini sejatinya adalah dalil bagi ulama yang membolehkan. Karena bukankah mereka mengatakan tidak pernah ada? Inilah dalil. yaitu tidak ada itu berarti dalil boleh, bukan dalil tidak boleh. Kenapa? Ini kita sedang berbicara tentang muamalah dan bukan tentang ibadah. Dengan demikian tidak ada dalil itu cukup sebagai dalil untuk membolehkan. Makanya dalam hal ini yang rajih, mudharabah boleh dilakukan dalam industri peternakan, perdagangan, atau pertanian atau yang lain. Ini prinsip penting. Sekedar ilustrasi gambaran. Ada seorang kaya raya di Solo cerita kepada saya, bekerja sama dengan salah seorang pengusaha pedagang kayu di Muntilan. Tapi kontrak kerjanya unik. Katanya bagi hasilnya 50-50, modal 2M. Besar. Jual beli kayu, bisnis kayu. Presentasi keuntungan sekian-sekian besar. Sudah sepakat. Tapi pedagang ini betul-betul licik. Bagaimana caranya? Dalam bulan pertama dia berhasil beli kayu besar karena dapat suntikan modal 2M. Sehingga dia bisa jual besar. Mendapatkan keuntungan besar. Dia bagi hasil. Dia mengatakan, bulan pertama kita mendapatkan keuntungan sekian-sekian. Maka bagi hasil saya 50% adalah sekian masuk kantong saya. Sedangkan bagi hasil ibu 50% saya gunakan untuk nambah modal karena kita masih butuh dana. Akhirnya keuntungan pemodal sama dia masukkan modal. Sedangkan keuntungan dia terus ngalir ke kantong. Subhanallah, si ibu ini baru sadar, loh, saya berarti ditipu kalau kayak gini. Karena sejatinya kan cuma nama laporan saja. Orang kan gampang saja bilang keuntungan 100. Enggak pernah dilihatkan duitnya. Enggak pernah dikasihkan barangnya. Setiap ditagih, saya masukkan ke tambahan modal. Setiap ditagih, mana bagian saya? Saya masukkan ke tambahan modal. Sehingga modal ibu kalau kemarin 2M, sekarang menjadi 2M 50 juta. Bulan depan dia selalu bilang gitu. Tiba-tiba giliran, saya butuh sekarang, saya ingin duit, saya mau umroh. Ternyata tidak ada duitnya. Jadi selama ini dia cerita, keuntungan saya masukkan ke modal. Masukkan modal itu jangan omong kosong doang. Sejatinya tidak untung. Sejatinya untungnya kecil. Dan seterusnya. Kita kembali kepada tema. Para ulama telah memberikan prinsip besar. Dan ini tidak boleh dilanggar. Sepakat para ulama bahwa keuntungan itu sebagai cadangan atas modal usaha. Keuntungan sebagai cadangan modal. Dengan demikian, bila menjalankan usaha untung, maka untung ini tidak boleh dibagi kecuali modalnya telah kembali utuh. Kalau modal masih berbentuk barang, masih diutang orang, sebagian barangnya belum dibayar, maka ini belum bisa dihitung sebagai keuntungan yang boleh dibagi. Karena bisa saja yang berhutang itu tidak mau bayar, atau bahkan mengingkari piutangnya. Bisa saja barang yang sudah ada, yang masih ada di gudang ini tidak laku dijual, atau mungkin dicuri orang, atau mungkin rusak. Karenanya para ulama mengatakan pembagian hasil dalam mudharabah hanya boleh dilakukan tatkala modal telah kembali utuh. 100 juta telah kembali 100 juta berbentuk uang cash dan diserahkan kepada pemodal. Ini modal Anda 100 juta dan sekarang ada sisa. Ini kita bagi 50%. Ini zaman dahulu. Tatkala akuntansi belum secanggih zaman sekarang. Ilmu akuntansi belum sepesat sekarang. Kalau di zaman sekarang, karena akuntansi telah berkembang begitu pesat dan banyak ditemukan, didapatkan instansi-instansi yang penilai aset, maka bagi hasil bisa dilakukan walaupun perusahaan masih eksis, perusahaan masih jalan, tidak harus berhenti. Karena kalau harus mengembalikan modal dalam bentuk uang, berarti kan perusahaan harus berhenti, stop. Karena harus diuangkan dulu, semua harus dijual baru. Akhirnya tidak ada barang yang bisa dijual, karena semuanya telah dijual dan menjadi barang, menjadi uang kembali. Ini zaman dahulu. Akan tapi di zaman sekarang, para ulama, para fuqaha kontemporer di zaman sekarang boleh dan mengatakan boleh mengadakan tutup buku pada akhir tahun, pada triwulan, atau 6 bulan sekali, setahun dua kali, atau 2 tahun sekali, sesuai dengan kesepakatan. Setiap tahun kita adakan tutup buku untuk mengetahui kekayaan perusahaan, aset yang ada, uang yang telah berhasil didapatkan, semuanya dikumpulkan, disatukan. Uang 50 juta, kemudian aset dinilai oleh penilai aset, petugas penilai aset, ini aset ini nilainya adalah 70 juta, berarti ada keuntungan 20 juta. 20 juta ini boleh dibagi pada akhir tahun. Dan selanjutnya kembali perusahaan berjalan seperti yang sekarang ma'ruf dikenal dalam kegiatan tutup buku akhir tahun, laporan keuangan akhir tahun. Seperti itu biasa dan boleh. Sehingga perusahaan bisa saja membagi dividen keuntungan kepada nasabah walaupun perusahaan masih terus eksis dan berjalan, pegawai terus, industri terus berjalan, terus jual beli dan lain sebagainya. Tidak harus berhenti dan tutup perusahaan, tidak. Dengan demikian, selama belum ada tutup buku, selama belum ada penghentian perusahaan, maka tidak boleh ada bagi hasil. Sehingga tadi kasus yang saya ceritakan itu kasus tidak benar, karena tidak ada laporan tentang tutup buku. Harusnya ada tutup buku akhir bulan, ini aset yang ada sekian, keuangan yang ada sekian, baru akan ketahuan benar-benar ada untung atau tidak. Ini dia tidak ada laporan pembukuan, dia langsung buat laporan keuntungan, kita untung sekian dan bagian keuntungan ibu saya masukkan lagi sebagai tambahan modal, kalau saya buat belanja. Ini kan penipuan. Harusnya kalau mau jujur, ya dibuat tutup buku aset yang ada, didatangkan penilai aset, dan baru akan ketahuan untung atau buntung. Ini ketentuan ini berlaku ikhwani wa ahibai, karena ada dua pertimbangan ini. Keutuhan modal itu adalah hal yang primer, hal yang prinsip. Sehingga mustahil ada keuntungan kalau ternyata modalnya berkurang. Adanya untung itu, sesuatu dikatakan sebagai keuntungan kalau itu telah melebihi nilai modal. Yang kedua pertimbangannya, dikarenakan kerugian usaha harus ditanggung oleh pemodal, maka pemodal harus mendapatkan jaminan bahwa modal dia harus tercover, tertutupi dan kembali di saat perusahaan masih memiliki dana, masih memiliki uang. Karena dia kalau terjadi kerugian dia harus menanggung, sehingga dia harus benar-benar mendapatkan jaminan modal dia ini diprioritaskan dalam perusahaan. Ini selanjutnya pertimbangan ketiga, kenapa modal harus diperlakukan prioritas. Kegiatan atau acara bagi hasil, bagi dividen itu hanya boleh dilakukan tatkala modal pemodal itu telah aman, adalah karena hak pelaku usaha itu hanya ada pada persentase yang diberikan kepadanya, bagi hasil yang telah dijanjikan kepadanya, dan dia tidak berhak turut menikmati bagian dari modal. Berbeda dengan perusahaan zaman sekarang. Zaman sekarang pelaku usaha bisa saja menjadi pemilik saham. Ada saham-saham yang diberikan kepada pelaku usaha dengan alasan untuk memotivasi direksi agar bekerja dengan lebih giat. Kegiatan semacam ini memberikan direksi bagian dari saham, menurut para ulama ini adalah kegiatan yang tidak dibenarkan. Karena bisa saja dia diberi saham padahal belum dapat keuntungan, modal belum kembali. Tapi kalau sepakat pemilik saham suatu saat setelah modal kembali didatangkan penilai aset, betul modal para nasabah aman, baru masing-masing menghibahkan 1%, 1%, silakan. Makanya para ulama mengatakan saham preference itu haram hukumnya, saham kosongan. Jadi sebagian pelaku umpamanya direksi dikarenakan begitu gigih dia dalam memperjuangkan nasib perusahaan, diberi saham kosong, saham yang tidak ada nilainya. Dia hanya turut menikmati keuntungan tapi tidak memiliki nilai aset, tidak berhak masuk dalam RUPS, rapat umum pemegang saham, tidak benar, tidak berhak. Dia juga tidak berhak ditunjuk sebagai presiden komisaris dan seterusnya. Ini diharamkan oleh para ulama. Ini ketentuan dalam bagi hasil. Pelaku usaha hanya berhak menikmati bagian dari keuntungannya bila diizinkan oleh pemodal. Jadi tidak boleh sepihak. Oh sekarang sudah bagi hasil, saatnya sepihak. Padahal pemodal belum mengizinkan. Atau kesepakatan setahun sekali terjadi pembagian hasil. Maka sebelum jatuh tempo, maka pelaku usaha tidak boleh sepihak mengambil bagian dari keuntungan. Ini tadi yang saya ceritakan, habis manis sepah dibuang. Pemilik usaha adalah pemodal. Kenapa demikian? Usaha itu adalah hasil pengembangan dari modal. Sedangkan skill, jerih payah, daya pikir, waktu yang dikerahkan oleh pelaku usaha telah mendapatkan nilainya, imbalannya. Apa itu? Bagi hasil. Dia telah mendapatkan nilai upah dari, imbalan dari. Itu semua berupa bagi hasil 30%, 40%, 50% ataupun lebih. Sedangkan usaha, unit usaha yang dikelola, yang dikembangkan itu adalah hasil pengembangan dari modal. Dengan demikian, pemilik usaha, pemegang saham, owner dari perusahaan yang didirikan dengan akad mudharabah adalah pemodal. Sehingga yang berhak mengatakan silahkan angkat kaki adalah pemodal dan bukan pelaku usaha. Kalau pelaku usaha mengatakan kepada pemodal, silahkan angkat kaki, ini modal awal Anda dan ini bagian keuntungan Anda, maka ini adalah pelaku usaha yang memiliki titel sebagai perampok. Makanya kejadian-kejadian seperti ini tidak sepantasnya terulang lagi. Ngakunya salafi tapi ternyata memiliki titel yang na'udzubillah tidak terpuji, titel sebagai perampas harta saudaranya. Sering cerita seperti ini, saya sudah terus terang sudah bosan dengarnya. Cerita-cerita pemodal diusir, pemodal sudah diputus hubungan sepihak oleh pelaku usaha. Ini tidak sepantasnya terulang, tidak sepantasnya terdengar lagi ke depan. Kalau memang sudah tidak siap kerjasama, ya silakan angkat kaki, buka di tempat lain. Serahkan tempat usaha kepada pemodal, biar dia kelola, dia cari pelaku usaha yang lain yang siap melanjutkan unit usaha ini. Tapi jangan, tidak layak dan haram hukumnya Anda mengusir pemodal. Bagaikan Anda bertamu kepada orang, tamu itu punya hak untuk dihormati, diberi hidangan selama 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Kalau setelah 3 hari 3 malam Anda mengatakan kepada tuan rumah silakan keluar, apakah seperti itu layak? Apakah bisa diterima seperti itu? Tidak mungkin ada yang bisa menerima tamu mengusir tuan rumah. Begitu juga pelaku usaha mengusir pemodal, ini secara syariat, secara nalar, secara tabiat tidak bisa diterima. Tapi ini terjadi dan sering sekali. Karena sadarilah, ketahuilah bahwa harta itu adalah hasil pengembangan dari harta. Sedangkan skill, tenaga, pikiran itu telah mendapatkan imbalannya. Berupa apa? Berupa bagi hasil. Karenanya Al-Imam Ibnu Qudamah memberikan penjelasan dan mengatakan Inna rabbal mal, sesungguhnya pemodal, yastahiqqu bimalihi, berhak untuk mendapatkan keuntungan karena statusnya sebagai pemilik usaha. La bisyarat, dia berhak mendapatkan keuntungan bukan karena adanya perjanjian, tapi karena dialah sebagai pemilik. Wal amil, sedangkan pelaku usaha, dia berhak mendapatkan bagian keuntungan karena apa? Karena statusnya, karena dia mendapatkan komitmen, mendapatkan persyaratan, memiliki persyaratan atau perjanjian dengan pemilik harta bahwa dia akan mendapatkan bagian dari keuntungan. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, innama tumlakul ghullatu bidhaman fil milkis sahih, sesungguhnya keuntungan itu dinikmati, boleh dinikmati bila yang menikmati adalah sebagai pemilik, sehingga dialah yang berkewajiban menanggung kerugian bila terjadi. Karena kerugian tanggung jawab pemodal, tapi unit usaha menjadi milik pemodal. Karena ke depan, bila Anda sekalian ingin kerjasama, dari pertama syaratkan, buat perjanjian hitam di atas putih dengan akta notaris bahwa nama toko yang didirikan, perusahaan yang didirikan atas nama pemodal, sedangkan pelaku usaha tidak disebut namanya kecuali dalam pembagian hasil. Karena dia sebagai pelaku usaha, dia mendapatkan hasil, tapi nama perusahaan atas nama pemodal. Jangan pernah mau kerjasama dengan orang yang nama perusahaan atas nama pemodal, karena ini sudah ada indikasi akan terjadi perampokan ke depan. Ini syarat, nasihat dari saya, saran agar tidak lagi terjadi habis manis sepah dibuang. Status pelaku usaha, kalau tadi pemodal statusnya adalah sebagai pemilik, sebagai owner unit usaha, sekarang pemodal pelaku usaha apa statusnya? Para ulama menjelaskan dalam akad mudharabah, pelaku usaha hanya sebagai pemangku amanah, atau dalam bahasa Arabnya, dalam istilah para fuqaha disebut sebagai wakil, sebagai perwakilan atas pemodal, sehingga dia bukan sebagai pemilik. Di mana pelaku usaha mendapatkan kepercayaan, mendapatkan wakalah, amanah dari pemodal untuk mengelola modalnya, sehingga statusnya bak wakil dari pemilik, bukan pemilik. Karenanya ke depan bila terjadi akan mudharabah, mintalah surat saham kalau itu perusahaan besar, atau tulislah dalam perjanjian unit usaha ini adalah milik saya sebagai pemodal. Sedangkan Anda wahai A, wahai Ahmad, Anda hanyalah sebagai pekerja, sebagai wakil dari saya, sebagai pemangku amanah, sebagai pengelola. Tapi pemilik siapa? Owner siapa? Saya sebagai pemodal. Sebagai konsekuensi pelaku usaha berstatus sebagai wakil atau pemangku amanah, maka dia tidak berkewajiban untuk menanggung kerugian usaha selama kerugian tersebut tidak karena keteledoran, juga bukan karena kesalahan yang disengaja oleh pelaku usaha. Al-Imam Mawardi menjelaskan, sebagai konsekuensi dalam akad mudharabah, kalau terjadi kecurian, pencurian, maka pelaku usaha tidak wajib mengganti. Karena kecurian itu kan berarti kan bukan keteledoran, bukan kesengajaan, bukan kesalahan. Sudah dikunci, ternyata gemboknya dipotong. Motornya sudah dikunci, sudah diborgol, dirantai ke pohon, pohonnya dicabut. Ini sudah di luar kemampuan kita. Ini hukum-hukum yang berlaku dalam syarikat dagang, baik syarikatul anan atau mudharabah, yang bisa saya sarikan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu yang nafik dan amal yang saleh, dan kita benar-benar mencerminkan sebagai pelaku usaha yang beriman dan beramal saleh, sehingga layak diberi amanah, layak untuk diberi amanah, sehingga tidak memakan harta orang lain dan tidak bersikap yang tercela dengan habis manis sepah dibuang, membalas air susu saudara kita dengan air tuba. Na'udzubillah. Pertanyaan pertama, mohon nasihatnya, bagaimana hukumnya kerjasama usaha yang modalnya didapat dari bank syariah yang ada di negara Indonesia, karena beranggapan mudharatnya lebih ringan dari bank konvensional. Kan anggapan saja toh, kalau anggapan saja ya boleh-boleh saja, tapi realnya tidak. Ya kalau sudah terlanjur, ya berbanyak-banyak beristighfar, dan kalau bisa segera ditebus. Karena sejatinya tadi saya menekankan manajemen resiko usaha, ini yang paling penting. Tatkala negosiasi dengan siapa saja, jangan dahulukan pembicaraan tentang untung. Untung itu pengemis saja mau. Tidak percaya? Silakan keluar dari tempat ini. Kan banyak yang ngemis-ngemis ingin dapat bagian dari keuntungan Anda. Tapi kalau buntung, saudara saja lari tunggang langgang. Apalagi pengemis. Makanya tatkala kita mau negosiasi dengan siapa saja, Pak, pertama yang harus kita bicarakan setelah saya presentasikan prospek usaha macam-macam, kalau terjadi kerugian Bapak siap menanggung? Kalau tidak siap, jangan diperpanjang. Selesai Pak, saya tidak akan kerjasama dengan Bapak. Tapi kalau siap, saya siap menanggung kerugian modal sepenuhnya, baru teruskan perjanjian. Sekarang lagi zaman dan semarak usaha dengan cara bermacam-macam, di antaranya usaha kelompok multilevel marketing atau lebih tenar lagi MLM. Yang jadi pertanyaan, bolehkah kita berusaha dengan cara seperti tersebut di atas? Sudah terlalu banyak jawaban-jawaban tentang MLM, dan bahkan Ustaz Khalid Samhudi telah menuliskan satu buku tentang multilevel marketing, silahkan dirujuk. Tapi intinya itu hanya penjajahan, kembali di zaman penjajahan Rodi dan Romusa. Apa benar pada zaman Rasulullah ketika berdagang mereka menjelaskan modalnya dan keuntungan diserahkan keikhlasan pembeli untuk memberikannya? Tidak benar. Tadi sudah diceritakan salah satu kasus Hakim bin Hizam bernegosiasi jual beli untung 100%. Negosiasi. Tidak benar seperti itu, anggapan seperti itu. Yang ada memang di dalam Islam dibolehkan jual beli dengan murabahah. Murabahah itu menjelaskan modal dan segala tanggungan yang ia keluarkan untuk bisa mendapatkan barang ini. Modal pokok misalnya 100 juta, tapi kan harus ada transportasi biaya kirim dan macam-macam gudang dan seterusnya. Kita mengatakan modal saya, pembelian saya adalah 100 juta, tapi biaya kirim, transportasi, pajak dan macam-macam akhirnya jadi 120. Saya akan jual barang ini dengan harga 120 plus keuntungan 10%. Plus keuntungan 12%, 5%. Ini yang disebut dengan murabahah. Adapun yang dipertanyakan tadi, ini tidak dimaksud, tidak pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Sepengetahuan saya, tidak pernah ada pedagang, saya modal 100 juta, silahkan mau diberi keuntungan berapa saja. Ini bukan murabahah yang terjadi di zaman Nabi. Karena kalau seperti itu, ya saya kasih modal 100 juta, saya kasih untung 1000 saja. Kan terserah. Tentu kita tidak akan mau. Ada permasalahan, seorang pedagang kecil mengambil barang kepada agen besar dengan diskon 40%, dan umumnya semua pedagang mendapatkan diskon 40%, tapi ketika orang lain beli langsung kepada agen tersebut untuk dikonsumsi langsung, diberi diskon yang sama persen, sehingga jelas kami kalah bersaing dengan agen besar tersebut. Bagaimana menanggapi hal ini? Ini namanya persaingan dagang. Cara-cara semacam ini, ikhwani wa ahibai, para ulama telah mengatakan bahwa seyogianya para pedagang itu tidak menghancurkan pasar orang lain. Boleh bersaing, tapi dengan cara-cara yang terpuji. Tidak sepantasnya kita menghancurkan pasar. Misalnya banyak para pedagang itu karena modalnya kuat, dia dijual dengan harga rugi. Harga 10 ribu dijual 5 ribu. Agar pedagang kecil ini menyingkir semua. Besok setelah menyingkir, dia akan jual yang harga 10 ribu dengan 100 ribu. Kenapa? Dia menjadi pemain tunggal di pasar tersebut. Ini cara-cara yang tidak dibenarkan dalam Islam. Dan ini termasuk zulm. Karena Rasulullah SAW telah menegaskan, la dharara wa la dirar. Kita tidak boleh mengganggu orang, merugikan orang lain, dan juga tidak boleh membalas ulah orang lain dengan yang lebih kejam. Dahulu di zaman Umar bin Khattab pernah terjadi semacam ini. Pedagang menjual dengan harga yang jauh lebih murah dibanding yang lain. Maka Rasulullah mengatakan, Umar mengatakan, imma antarfa ansuqina au tabi'a kama ba'nas. Kamu pergi dari sini, jual terserah di tempat lain, atau kamu jual seperti layaknya orang lain, menjual dengan harga yang sewajarnya. Perbedaan sedikit, 1%, 2% itu wajar. Tapi kalau sampai perbedaannya 40%, tentu tidak sewajarnya terjadi. Ana pernah menjual barang kepada A, dan pada waktu sebelumnya ana punya saudara B yang berhutang kepada A. Setelah barang saya antarkan ke si A dengan kesepakatan B tidak membayar cash, tetapi akan dibayar oleh si B yang berhutang kepada A sebagai ganti utang B kepada A. Jadi di sini ada pengalihan utang dari A ke B menjadi utang B kepada saya. Bolehkah jual beli semacam ini? Boleh. Dan ini yang disebut dengan hawalah. Rasulullah SAW menyatakan, matlul ghani, penundaan piutang orang yang sudah mampu itu zulmun, adalah tindak kezaliman. Anda sudah mampu melunasi, tapi lah besoklah, kan masih bisa dibuat jual beli dulu, kan masih bisa ditabungkan dulu, dikembangkan sehingga masih bisa. Ini sengaja menunda seperti adalah tindak kezaliman. Dan kata Rasulullah, yuhillu irdahu aqubatahu, menjadikan dia halal untuk digunjing dan halal untuk dihukumi. Kalau di dalam negara Islam, yang seperti ini akan ditangkap, dipenjara, dan digebuki di penjara sampai dia bayar. Anda mau? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa idza uhila ahadukum ala mali falyahtal. Bila kalian ditransfer hutangnya kepada orang yang mampu melunasi, maka hendaknya kalian menerima transfer ini, di transferkan hutang. Jadi utang A dipindahkan ke B karena B punya tanggung jawab kepada C yang berhutang kepada A. Seperti yang kasus dipertanyakan tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana kerja sebagai processing yang mana mempunyai tugas mencari barang dengan kualitas yang bagus dengan harga termurah. Bagus sekali tugasnya. Tapi pertanyaan belum selesai. Misal ana dapat barang dari supplier A dengan harga 10.000. Kemudian ada supplier B yang menawarkan barang yang sama dengan harga yang lebih murah. Naluri sebagai processing ana ingin mendapatkan harga yang paling murah. Bolehkah ana mengatakan kepada supplier B kalau ana dapat harga semisal 8.000 dengan tujuan harga dari supplier B bisa lebih rendah dari itu? Syukran, boleh-boleh saja. Tidak ada masalah seperti itu. Asal tidak ada penipuan. Kong kali kong, sebetulnya dia tidak mau menjual. Tapi hanya sekedar omong kosong saja untuk menghancurkan si B. Dan dia tahu dia tidak akan menjual. Tapi karena tujuannya adalah agar si pembeli ini beli dari B, dia tidak apa-apalah. Saya akan berikan tawaran kepada Anda 8 agar dia jatuhkan menjadi 7. Ini praktek-praktek yang kejam, tidak boleh. Dan ini sering terjadi dalam pasar tradisional pun terjadi, bukan sekedar di processing saja. Para pedagang sapi, pedagang barang seringkali seperti itu, pura-pura memberikan penawaran yang rendah kepada temannya, padahal dia tidak ingin menjual, tidak siap menjual, karena dia tahu penawarnya ini hanya ingin memperdengarkan kepada B bahwa dia ditawari dengan harga yang murah. Dan ini termasuk najis, menaikkan barang, harga barang demi agar orang menipu orang, mengelabui orang lain. Dan ini mirip yang disebutkan qiyasul aks, menurunkan penawaran barang agar orang lain menurunkan penawaran yang lebih dalam. Ini yang disebut dengan qiyasul aks, dan ini perbuatan yang kejam dan keji, termasuk persaingan dagang yang tidak sehat. apa hukumnya mengikuti program jam sostek bila dilihat dari karyawan atau pemilik usaha? Lalu apakah penerapan dari program jam sostek itu sama dengan asuransi atau berbeda? Apa bedanya? Asuransi kan sama, jaminan sosial tenaga kerja. Tidak ada bedanya dengan jaminan atau asuransi kesehatan, asuransi pendidikan dan yang lainnya. Sama saja, sama-sama asuransi. Dan para ulama telah menfatwakan asuransi-asuransi yang ada itu semuanya adalah asuransi-asuransi komersial, yang inti pekerjaannya adalah spekulasi. Kalau Anda baru bayar premi sekali terus kemudian mengajukan klaim karena dan klaim Anda diterima, Anda mendapatkan pembayaran yang besar. Tapi seumur hidup Anda tidak pernah bisa klaim karena tidak pernah terjadi apa-apa, maka uang Anda akan hangus. Dan ini tidak ada bedanya asuransi syariat ataupun non-syariat, sama-sama menganut program atau prinsip hangus. Hanya saja kalau syariat hangus separuh, kalau konvensional hangus semuanya. Intinya sama. Bagaimana berserikat dagang dengan orang di luar Islam dan bagaimana modal tersebut dari hasil pinjam dari bank yang ada bunganya, jika ada untung halalkah keuntungannya? Kalau dengan orang non muslim boleh-boleh saja, asal tidak dikhawatirkan mereka akan mendakwai kita. Nabi dulu menggarapkan ladangnya kepada orang Yahudi, membeli dari orang Yahudi tidak masalah. Tapi yang jadi masalah bila keberadaan kita sebagai serikat dagang, sebagai partner orang Yahudi, orang Nasrani, malah kita yang dipengaruhi, terpengaruh dengan budaya dia atau tradisi dia. Terlebih-lebih di zaman sekarang, mayoritas atau kebanyakan kaum muslimin ini masih memiliki mental masyarakat terjajah. Dan saya yakin kita masih termasuk orangnya. Sebagai dampak dari penjajahan yang berkepanjangan dari orang-orang Belanda. Buktinya, dan saya yakin kita pernah mengatakannya, kalau ada orang yang saudara kita yang kotor, keluar kamar mandi corok, tidak disiram, sering kita mengatakan, di Jepang aja enggak kayak gitu, ya kan? Kalau transportasi, pembangunan monorel Jakarta gagal, pekerjaan monorel berlarut-larut, di Jepang monorel dipekerjakan sekian hari. Subhanallah. Untuk memotivasi, untuk membuktikan jeleknya perbuatan sebagian saudara kita, kita menjadikan orang kafir sebagai standar dan tolak ukur. Tuh, yang namanya berhasil tuh ya kayak orang kafir itu. Yang namanya amanah ya orang kafir. Seakan kita tidak punya sampel contoh orang yang amanah, yang tepat waktu, yang jujur. Akhirnya kita bingung nyari sampel dan standar. Kemana kita cari? Singapura, Jepang, Cina dan macam-macam. Cina itu kalau kerja gigih, banting tulang, peras keningan, macam-macam. Subhanallah. Kita lupa bahwasanya kita ini terlalu banyak sampel contoh teladan orang yang amanah, gigih, tepat waktu, menjalankan amanah sesuai dengan yang disepakati dan sering. Kemana Rasulullah? Kemana Abu Bakar? Kemana Umar? Kemana Utsman? Kemana Ali? Kemana para sahabat semuanya? Tabi'in, para imam. Kenapa kita mengatakan orang muslim kok jorok? Bukankah Nabi sudah mengatakan innallaha jamil yuhibbul jamal, innallaha yuhibbu at-tahurun, maaf, at-tahuru syatrul iman, kesucian itu adalah syatrul iman. Najis, tidak disiram, tidak dibersihkan. Subhanallah, hadis ini terlupakan. Tapi karena adanya mental terjajah kolonial yang masih melekat di jiwa sebagian kaum muslim, bahkan kebanyakan kaum muslim, untuk mencela itu dicelanya dengan siapa? Untuk membuktikan itu salah dengan apa? Kita membuktikannya dengan perilaku orang-orang kufar. Ini ikhwanu ahibai sebagai indikasi adanya lemah iman, adanya ijab, adanya rasa taajub, rasa kagum, rasa fans. Kita mengefans dengan mereka, kita cinta. Luar biasa, kalau bisa saya ingin bangun negara ini seperti Jepang. Saya ingin masyarakat ini semua berperilaku seperti pelaku. Subhanallah. Kemana kita kok tidak mengatakan saya ingin umat ini seperti Abu Bakar semua, Uthman semuanya. Kemana? Itu tidak pernah kita dengar. Yang dengar subhanallah, semuanya sebutan orang kufar. Ini adanya ijab, adanya kekaguman dalam jiwa kita, adanya hub, adanya cinta dalam diri kita kepada orang kufar. Dan ini suatu hal yang sangat disayangkan. Ini bukti akan lemahnya iman kita. Karenanya ke depan mari kita bisa mengatakan, kenapa orang Islam kok corok? Nabi kan bersih, Nabi kan rapi, Nabi kan mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Kalau suami kurang rapi, kita ingatkan Ibnu Abbas saja berdandan di hadapan suaminya, di hadapan istrinya. Dia mengatakan, saya suka untuk memandang istriku yang cantik rupawan karena berdandan. Makanya aku pun suka kalau aku berpenampilan tampan rupawan di hadapan istriku. Kenapa mesti kita mencontohkan kayak bintang film itu loh, cantik, subhanallah. Kalau mau beli pakaian untuk istrinya saja, niru model, subhanallah. Adanya ijab, adanya rasa kekaguman kepada orang-orang yang tercela. Dan ini yang bagian dari sabda Rasulullah SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia akan dibangkitkan, dia akan digolongkan dengan mereka. Na'udzubillah. Adanya tasyabbuh, para ulama menggariskan bahwasanya adanya tasyabbuh, tasyabbuh itu menyerupai, itu adalah ekspresi lahir kita tentang adanya ijab, kekaguman dalam hati, adanya hub, adanya kecintaan dalam hati yang kemudian diekspresikan dalam taklid, meniru ulah tingkah dan penampilan orang-orang kufar, orang-orang munafik, orang-orang fusak. Tapi kalau di dalam jiwa kita ini tidak tersimpan adanya ijab, adanya kekaguman, misalnya kita tidak akan sudi nyebut Jepang. Apa Jepang orang kufar? Mereka, apakah ada dosa yang lebih kejam, lebih keji dibanding kekufuran mereka? Adakah kebodohan yang lebih dibanding mereka yang menyembah api, menyembah matahari, menyembah patung dan seterusnya? Bodoh mereka itu, bukan orang pintar. Yang pintar itu adalah orang Islam. Itu kalau kita ini memiliki izzah, memiliki rasa harga diri. Yang jadi masalah, yang ngaji salafi saja sudah tidak punya harga diri, apalagi masyarakat awam. Ucapan semacam ini sering kita dengar. Di Singapura ini kereta itu tidak usah pakai kasir, semuanya bayar sendiri dan tidak ada yang khianat. Bohong besar. Banyak yang khianat. Tapi kenapa? Karena ijab. Makanya di dalam pepatah Arab menyatakan hubbuka syai yu'mi wa yusim, kecintaanmu pada sesuatu itu menjadikan kamu buta dan tuli. Sehingga berita-berita tentang pembunuhan di Singapura, tentang pencurian di Singapura tidak pernah kita dengar. Bahkan kita tidak sudi untuk membacanya, tidak sudi untuk mendengarnya. Sehingga semuanya kelihatan sempurna, kelihatan indah, sehingga kita menjadikan itu sebagai figur tentang orang yang amanah, figur sebagai orang yang bersih, figur sebagai orang yang tepat waktu dan seterusnya. Na'udzubillah. Karena ikhwan wa ahibba'i, mari kita bebaskan jiwa kita, kita merdekakan jiwa kita dari belenggu-belenggu semacam ini. Kita cukupkan sampai sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan bagi yang telah menuliskan pertanyaan, saya mohon maaf sedalam-dalamnya karena tidak sempat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.